طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يباركنا ويبارك علمنا وأعمالنا وصالح أعمالنا وصالح أعمالنا، وآتانا بكل ما سألنا، وإن نعد نعمة الله فلن نحصوها. إن الله عليم خبير، وهو العزيز القهار، وهو الوهاب المنان، وهو المعطي وهو الضار النافع، إنه على كل شيء قدير. Pertemuan kali ini, ikhwan dan akhwat sekalian, kajian kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dengan tema yang diambil dari kalimat beliau, merangkul ilmu dan iman dengan hati. Ilmu dan iman didapatkan dengan hati, maksudnya sampai masuk ke hati ilmunya, dan imannya betul-betul ada di hati, bukan sekadar ilmu yang di lisan dan iman yang sekadar di lisan. Ya. Kajian ini insyaallah kajian manhaj ilmi, manhaj talabul ilm, dan juga kajian tazkiyatun nufus yang semoga Allah taala berikan manfaat kepada kita melaluinya insyaallah. Baik, ana butuh satu pembaca. Syekh Rafi'i, تفضل اقرا يا شيخ. Berilmu ilmu dan iman dengan hati. Baik-baik hasil yang diperoleh manusia dan dilengkuh hatinya adalah ilmu dan iman. Dengan kedua hal ini, seorang hamba bisa meraih derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah menyandikan keduanya di dalam firman-Nya: وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Surat Ar-Rum ayat 56. Begitu pula dalam firman Allah: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, hasan. Merengku ilmu dan iman dengan hati, dan kita sebagai orang yang mencari ilmu dan menginginkan penambahan iman dan naiknya iman di hati kita, maka hendaknya mengetahui manhaj dalam menuntut ilmu dan meninggikan iman. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, sebaik-baik hasil yang diperoleh manusia dan direngkuh hatinya adalah ilmu dan iman. Jadi afdalu maktasaba qalbuhu, gitu. Yaitu yang paling terbaik yang didapatkan hatinya adalah ilmu dan iman. Ya. bukan cinta kepada makhluk, tapi ilmu dan iman, itu yang terbaik. Ya, oleh karena itu seseorang ketika dia tinggi ilmunya dan bermanfaat, dan tinggi imannya dan bermanfaat buat dirinya, bahkan meskipun dia belum menikah pun, dia lebih baik di sisi Allah dibandingkan yang telah menikah tapi kurang ilmu dan kurang iman. Ya. Jadi sebaik-baik hasil yang diperoleh manusia oleh hatinya, diperoleh manusia dan direngkuh hatinya, itu ilmu dan iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu tempatnya di hati, dan iman pada asalnya di hati, namun tentu saja lisan dan perbuatan mencerminkan keimanan. Begitu juga dengan lisan perbuatan mencerminkan ilmu seseorang. Ya. Ketika ilmu dan iman di hati, maka itu akan refleksikan di perbuatan dan ucapan atau tulisan. Oleh karena orang yang makin berilmu, dia makin tenang. Dan orang yang makin beriman, dia juga makin tenang, tidak mudah was-was. Dengan kedua hal inilah, yaitu ilmu dan iman, seorang hamba bisa meraih derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Bagaimana meraih derajat yang tinggi di dunia, di kalangan masyarakat? Tambahkanlah ilmu anda, gitu kan? Ilmu antum, ilmu kita. Dan naikkanlah iman kita dengan ketaatan kepada Allah. Berarti pada asalnya, kita tidak meminta kepada makhluk ujian atau sanjungan perhatian mereka, melainkan yang kita minta adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu nanti manusia akan ikut insyaAllah. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan keduanya, yaitu ilmu dan iman, di dalam firman-Nya azza wa jalla, wa qala alladhina utul ilma wal iman. Wa qala alladhina utul ilma wal iman. Berkatalah orang-orang, alladzina utu, utu di sini artinya didatangkan, diberikan, al-ilm wal iman, ilmu dan iman. Jadi ini disandingkan, dua ini tak berpisah, karena keimanan itu butuh ilmu, dan ilmu harus menghasilkan keimanan. Maka kalau misalnya seseorang ngaji taklim ilmu, ngaji ilmu, mengkaji ilmu, tapi imannya tidak bertambah, maka dia tidak mengkaji sebenarnya. Itu hanya ya, perbuatan yang ya enggak begitu bermanfaat, karena enggak menambahkan keimanan. Jadi ilmu dan iman itu mutalaziman satu sama lain. Seseorang kalau menuntut ilmu, maka harus naik lagi imannya. Dan seseorang ketika dia beriman, maka itu hasil dari keilmuan dia terhadap apa yang dia imani. Kenapa? Karena iman itu at-tasdiq, dan tasdiq yang bersifat jazim, membenarkan. Dan sesuatu yang dibenarkan adalah sesuatu yang diketahui. Sesuatu yang dibenarkan dan dipercaya adalah sesuatu yang diilmui. Ya, adapun al-ilm itu ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih. Ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih, yaitu mengetahui sesuatu apa adanya sesuatu itu hakikatnya. Nah, jadi kalau iman at-tasdiq al-jazim, ya, yaitu mempercayai, membenarkan dengan betul-betul. Jazim itu ya jazm, membenarkan dengan tanpa ada keraguan, itu iman. Adapun ilmu ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih, yaitu mengetahui sesuatu ya, pada hakikatnya sesuatu itu sebenarnya. Begitu. Ketika seseorang menuntut ilmu tetapi kemudian yang dia dapatkan bukanlah sesuatu pada hakikatnya, melainkan kepalsuan, kebid'ahan, kesyirikan, maka itu tidak akan menjadikan keimanan yang benar. Ya. Karena syaratnya ilmu, disebut ilmu ala ma huwa alaih, mengetahui maklumat sebagaimana hakikatnya maklumat itu. Kalau mencari ilmu syar'i, ternyata mencarinya dari ahlul bid'ah. Ya. Kemudian dia disuapin yang salah. Disuapin yang sesuatu yang salah. Akhirnya apa? Apakah dia menjadi mengetahui hal yang salah tersebut sesuai dengan hakikatnya enggak? Yang dia kira itu benar ternyata menyimpang dari dalil. Ya, dan menyimpang dari bagaimana mazhab salaf. Maka apakah ini ilmu syar'i yang betul? Tidak. Apakah ini menambah keimanan? Tidak. Kenapa tidak? Karena tangga menujunya salah. Ya, jadi iman itu nanti puncaknya. Setelah kita menuntut ilmu, menambah itu iman. Seseorang gak bisa nambah keimanan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan mengetahui apa yang dia percayai. Kalau kita percaya betul-betul Allah Ta'ala di atas arsy, dengan ilmu yang sebenarnya, dengan dalil dan dengan pemahaman salaf, maka semakin yakin kita. Ya, begitu. Jadi dua ini mutalaziban, tidak terpisahkan, ilmu dan iman. Barang siapa yang ingin meninggikan imannya dan derajatnya, maka hendaklah dengan ilmu. Ya. Adapun kejahilan tidak menambah keimanan. Kejahilan tidak menambah keimanan, melainkan justru semakin kufur. Imma kufur nikmat atau imma kufur akbar. Dan banyak orang yang mengikuti tradisi semata tanpa ilmu, mereka mengira bahwasanya dengan tradisi tersebut mereka menambah keimanan. Inilah yang disebut dengan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mengira bahwasanya mereka telah melakukan sesuatu yang baik padahal itu buruk. Kenapa? Karena salah ilmu. Sebagian dari orang mewiridkan beberapa wiritan, ya, ngelmu itu. Nah, kemudian jadinya kesurupan. Apakah yang seperti nambah keimanan kesurupan itu? Kalla wallah, enggak mungkin. Itu disebut nambah iman. Ada yang zikir-zikir versi tasawuf, kemudian joget-joget dengan zikirnya, joget berjamaah dengan zikir tersebut. Apakah itu didasarkan atas ilmu? Tidak mungkin. Maka apakah kemudian menambah keimanan? Dan tidak mungkin lebih-lebih, karena keimanan tidak akan bisa bertambah tanpa ilmu sebelumnya. Baik. Wa qala alladhina utul ilma wal iman, dan orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan, mereka berkata, laqad labithum, kepada siapa berkata? Kepada orang-orang kafir. Laqad labithum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Laqad labithum, sesungguhnya kalian telah berdiam. Ya, sebagaimana di pekan kemarin, ya. Labith, stay, bermukim, diam, tinggal. Di mana? Maksudnya dalam kubur, menurut salah satu tafsiran. Fi kitabillah. Nah, fi kitabillah di sini maknanya bukan apa? Kitab di sini maknanya ya takdir. Apa yang Allah catat, apa yang Allah tulis dari ketetapan. Ya, kalian telah ada di dalam kubur. Nanti ini perkataan yang dikatakan oleh orang-orang beriman ketika di akhirat nanti. Kalian sudah dikubur sesuai dengan ketetapan Allah ila yaumil ba'ats, sampai yaum al-ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Ya. Wahada yaumul ba'ats. Nah, maka inilah hari berbangkit itu. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tetapi kalian kuntum dulu, ya, waktu masih di dunia, la ta'lamun, selalu tidak diartikan di sini tidak meyakininya. Coba lihat di sini. La ta'lamun artinya tidak mengetahuinya. Tapi di sini tidak meyakininya. Sahih. Artinya berarti apa? Ini adalah hari kebangkitan yang dulu kalian dustakan atau ragukan. Ya. Orang kalau misalnya ragu belum sampai ilmu derajatnya. Orang kalau misalnya ragu masih syak atau masih ada dhon atau masih berupa dhon. Syak itu ragu, dhon itu apa dhon Indonesianya? Persangkaan. Ya, namanya sangkaan itu kan enggak jadi ilmu. Enggak ilmu al-yaqin. Ya. Itu dhon. Makanya su'udhon dan husnudhon itu persangkaan. Nah, kalau su'udhon persangkaan, dari mana antum tahu itu? Belum valid kabarnya. maka itu masih su'udzon. Kalau sudah jelas, terang benderang dan langsung di hadapan mata, itu bukan zon lagi, itu jadi ilm, langsung lihat. Ya, kalau husnudzon itu juga masih persangkaan, tapi baik sifatnya. Dan kadang-kadang husnudzon ini dasarnya adalah ilmu, karena takut pada Allah. Gitu. Nah, tapi di sini la ta'lamun diterjemahkan tidak meyakininya. Kenapa? Padahal artinya tidak mengetahuinya, ya sama saja. Tidak mengilmuinya. Dahulu kalian di dunia tidak mengilmui tentang yaumul ba'ats. Berarti kalian tidak tahu atau ragu atau mengingkari dengan derajatnya masing-masing. Orang-orang yang mereka paham dan tahu bahwasanya ada yaumul ba'ats itu, hari kiamat itu ada. Ya. Tetapi tingkahnya atau sikapnya seolah-olah seperti orang yang tidak tahu adanya hari kiamat. Ya. Ini juga kadang-kadang disebut juga orang yang la ya'lamun, enggak ngerti, enggak tahu tentang hari kiamat. Kenapa? Karena pengetahuannya tidak memberikan manfaat buat dia. Begitu. Baik. Jadi nanti orang-orang beriman itu akan ya berkata ya kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang meragukan hari kiamat. Dan sekarang banyak juga kaum muslimin kok seolah-olah ya terang-terangan seperti bermaksiat, seperti seolah tidak akan ada hisab. Ya. Terang-terangan maksiat, terang-terangan debat, terang-terangan mengejek agama Allah. Ya, seolah-olah merasa seolah-olah itu enggak dihisab ya. Begitu. Ya, seolah mereka itu tidak mengilmuinya. Kenapa tidak mengilmuinya? Nah, di antara sebabnya adalah seseorang kehilangan ilmunya atau seseorang tahu tapi enggak mengamalkan sama sekali dan melupakan itu keilmuan tentang hari kiamat. Sebabnya karena jarang ke majelis ilmu. Di antara sebabnya. Bukan satu-satunya sebab, di antara sebab. Jarang ke majelis ilmu. Majelis ilmu itu insya Allah melembutkan hati dan mengingatkan dia pada hari akhir. Kalau jarang ke majelis ilmu, lupa akan majelis ilmu, atau tidak berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang berilmu atau yang saleh, maka akan menjadikan dia terbelakang dari keimanan terhadap hari akhir. Sehingga kelakuan dia itu bebas, liberal. Kadang gak ada yang negur. Imma gak ada yang negur karena dia tidak lagi berteman dengan orang berilmu. Imma tidak ada lagi negur karena sudah capek negur dia. Maka yang paling parah yang mana? Dua-duanya buruk tentu saja. Tapi yang paling parah yang kedua sebenarnya. Yang paling parah yang kedua. Kenapa? Yang pertama mungkin masih akan bertemu dengan orang yang berilmu kemudian dinasihati. Tapi yang kedua orang-orang berilmu udah muak nasihatin dia. Ini na'udzubillah. Berarti menunjukkan memang sudah keras hati dia selama ini. Ya. Dan yang keras seperti ini akan sulit untuk masuk ke majelis ilmu, sulit itu. Karena majelis ilmu ketika antum datang dengan hati yang keras dan enggak mau menerima, enggak ada faedahnya majelis ilmu itu. Melainkan antum ketika datang buka hati antum untuk ilmu. Ikhlas, enak. Nanti insyaallah maklumat datang, maklumat terserap dan kemudian terkonversikan menjadi keimanan insyaallah yang tinggi. Begitu. Nah, lihat orang-orang yang sekarang yang banyak bicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian ya, berbicara semaunya, menentang dalil bahkan. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari mengejek dalil. Apa sebabnya itu? Jauh dari keilmuan. Jauh dari majelis ilmu. Ya, apapun itu statusnya. Makanya orang-orang yang mengajar, ta'lim, mereka kenapa bisa istiqomah? Karena mungkin merasakan dari majelis ilmu itu kenikmatan, ladzah, kelezatan yang tidak didapat dari majelis apapun selainnya. Ya. Mengapa banyak orang-orang sekarang mulai hijrah, kemudian pada ya, baik ikhwan apalagi ummahat, ya. Pada hijrah, pada ngaji. Karena mereka merasakan ada kelezatan di ngaji itu. Apalagi kalau habis ngaji ada makan-makan ya. Tambah lezat itu. Ya. Itulah ketika zaman ya, Allah Ta'ala takdirkan tekanan semakin keras, maka Allah berikan solusi pastinya. Di antaranya majelis ilmu. Ya, makanya orang-orang sekarang banyak menuju ke ilmu syar'i dan mulai banyak bertanya tentang dalil. Tetapi ikhwah sekalian, semangat menuju dalil tanpa ada manhaj dan pengajaran tentang manhaj, yaitu tata cara metodologinya, ya, itu kadang-kadang tetap aja dia akan mental akan dalil suatu saat. Kenapa? Karena dalil itu banyak yang tidak bisa dipahami dengan sendirinya oleh seorang talib, melainkan harus dengan bimbingan guru atau dengan kitab-kitab manhaj atau akidah. Ya. Tentang masalah istiwa misalnya, kita betul-betul ingin kembali kepada dalil, tapi kemudian kan cara berpikir, cara memahaminya gimana? Nah itu kan dengan logika akhirnya jadi kacau. Maka butuh dengan kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab manhaj juga. Begitu. Jadi semangat menuju dalil harus ditata dengan adanya pelajaran tentang sikap. Karena kalau semangat saja tapi tidak punya sikap, maka akhirnya jadi amburadul dia. Orang-orang pintar kalau misalnya enggak punya sikap yang benar, dia bakal hancur nantinya dan orang bakal menjauhinya. Tapi orang punya sikap tapi ilmu sedikit, kadang-kadang malah dikira orang alim karena punya sikap. Gitu ya. Baik. Lanjut begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'. Niscaya Allah akan yarfa', meninggikan alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Minkum berarti minkum, orang-orang beriman di antara kalian. Pertanyaannya ikhwan, ini kum ini bagaimana kum ini kalian di sini? Min terus kum. Iya atau tidak? Kita perhatikan tafsiran dari Ibnu Jauzi untuk yang potongan ini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kata beliau, ay yarfa'uhum biimanihim ala man laysa bimanzilatihim minal iman. Gimana itu? Yarfa'uhum biimanihim ala man laysa bimanzilatihim minal iman. Allah Ta'ala akan mengangkat mereka dengan keimanan mereka di atas orang-orang yang manzilah keimanannya itu tidak seperti mereka. Artinya iman itu mutadarrijah. Keimanan itu antara person dengan person lainnya beda-beda. Ada yang mengingkari, jelas yang ini udah jelas. Tapi di sini konteksnya, kalau misalnya dalam ayat, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau misalnya dikatakan kepada kalian, saling apa tafassahu tuh? Saling beri apa? Beri space gitu ya. Seperti itu ya maknanya. Maka beri space, lapangkan, semoga Allah, sehingga Allah Ta'ala akan melapangkan buat kalian. Ini kan khitabnya kan untuk ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Berarti ini khitabnya untuk semua orang beriman. Kemudian ada kalimat Allah, wa idza qila ansuzu fansuzu, ya kemudian dapat kemudian yarfa'illahu alladzina amanu minal mu'minin. Gitu kan? Kum di sini kembali ke antum mukhatabunya alladzina amanu mu'minin, kan? Berarti Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang beriman. Maksudnya gimana? Orang-orang yang keimanannya itu lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah darinya. Yang menunjukkan ayat ini bisa menunjukkan bahwasanya iman yazid wa yanqus. Keimanan seseorang berbeda dengan lainnya. Maka ketika keimanan dia bertambah, derajatnya di sisi Allah bertambah. Dan tidak cukup dengan itu, Allah Ta'ala sandingkan dengan walladzina utul ilma. Dan Allah angkat alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi pengetahuan. Ya. Perbedaannya di sini kalau alladzina amanu dengan alladzina utul ilma, alladzina amanu langsung orang-orang beriman, tapi kalau alladzina utul ilma orang-orang yang diberikan ilmu. Paham? Dan iman itu tidak bisa tercapai tinggi kecuali dengan ilmu sebelumnya. Dan ilmu tidak bisa didapatkan kecuali kalau diberi oleh Allah. Tahu enggak premisi berarti di sini? Berarti antum enggak bakal bisa beriman dengan baik kecuali dengan ilmu, ya enggak? Dan antum enggak bisa punya ilmu kecuali dikasih sama Allah. Berarti antum tidak akan bisa beriman kecuali Allah Ta'ala berikan antum ilmu tersebut supaya bisa beriman. Finalnya apa? Keimanan kita ini itu adalah karunia dari Allah semata-mata. Ya atau tidak? Kayak gitu. Betul kan? Antum bisa enggak beriman lebih tinggi tanpa ilmu? Enggak bisa. Harus dengan ilmu. Dan ilmu itu antum dapat sendiri tanpa kehendak Allah tuh ya. Dengan kehendak Allah, dengan minnah dan dengan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika beriman harus bersyukur dia. Dan seseorang berilmu harus bersyukur. Nah, yang namanya ilmu itu tidak semua orang sama ilmunya. Berderajat. Kualitas pemahamannya, kapasitas otaknya juga ya. Kemudian bisnisnya dia apa namanya? Kesibukan dia ya. Dan seterusnya pendidikan, latar belakang, lingkungan, sekolah, madrasah dan seterusnya. Itu semua beda-beda, berbeda itu. Nah, sehingga memberikan perbedaan ilmu. Ya kan? Dan tidak semua yang di Allah kasih ilmu, tidak semua mengamalkan ilmunya. Tidak semua menjadikan ilmu itu sebagai ladang untuk menambah keimanan. Maka berarti mana yang lebih terpilih? Alladzina amanu atau alladzina utul ilma daraja? Ilma, alladzina utul ilma. Mana yang paling terpilih? Alladzina amanu. Ya. Alladzina utul ilma itu terpilih enggak? Terpilih. Terpilih. Cuman kalau misalnya ilmu tersebut tidak menjadikan keimanan, maka dia bukan orang terpilih. Malah justru dia orang yang apa? Sengsara nanti, na'udzubillah. Berarti dua ini syarat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini mutalaziman. Tidak bisa dipisahkan. Paham di sini? Enggak bisa dipisahkan. Dia memang beriman dan dia harus punya ilmu. Dan dia berilmu dan dia harus beriman dengan ilmu tersebut. Gitu. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi jelas kata Ibnu Jauzi tadi. Ya. Dan tentu orang yang tidak memiliki ilmu itu tentu enggak ada apa-apanya dibandingkan yang memiliki ilmu. Baik, sekarang pertanyaannya disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zad Al-Masir. Wa hal hadha ar-raf'u fid dunya am fil akhirah? Apakah rafa' peninggian ini di dunia semata atau di akhirat? Ya. Salah satu pendapat mengatakan annahu ikhbarun 'ani irtifa'i darajatihim fil jannah. Ini pengkhabaran tentang peninggian derajat mereka di surga. Mari teman-teman, dan itu absolut. Ya, siapa yang paling berilmu dari manusia tentang Allah? Rasulullah SAW. Yang paling tinggi derajatnya. Wasani, dan pendapat kedua yang mengatakan annahu irtifa'u majalisihim fid dunya, bahwasanya ini masalah di dunia, yaitu derajat mereka ditinggikan di majelis-majelis di dunia. Fayakunu tartibuhum fiha bihasab fadailihim fid din wal ilm, kata Ibnu Jauzi. Maka tartib itu apa? Urutan, sahih. Urutan mereka, urutan manusia ini sesuai dengan keutamaan-keutamaan mereka di agama dan ilmunya. Jadi seseorang ketika dia punya agama dan punya ilmu, di situ letak derajat dan kewibawaan dia. Dan semua akan menuntut dia karena saya habis waktu saya gara-gara ngeliat kamu. Iya, akan ditutup itu orang-orang seperti itu. Bandingkan dengan misalnya antum bikin kajian, taruh di YouTube misalnya. Ada yang nepok-nepok tangan gak? Gak ada, yang ada adalah ngangguk-ngangguk, ngantuk, dengar di kajian YouTube. Tapi misal ada satu orang di antara antum dengar kajian seorang ustaz di YouTube, apakah, dan itu kajian benar, apakah di akhirat nanti antum bakal nuntut ustaz itu, "Ustaz, kenapa kamu ngajarkan saya yang benar?" Enggak kan? Mereka justru akhirnya bersama-sama ke surga gitu kan? Itu di akhirat. Di dunia antum sayang enggak, suka dengan ustaz itu? Suka dalam artian cinta karena Allah. Ya kan? Begitu. Padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Bisa pernah enggak antum kayak gitu? Yang aku jangan jawab ya, karena ada tentang ustaz ini. Ya, yang ikhwan aja yang jawab ya. Kan maksudnya ini konteksnya keustadan ya, bahaya. Iya begitu ya. Padahal enggak pernah. Ada seorang syekh ya, Syekh Abdul Rahman Asy-Syihri, hafizahullah, dari Saudi Arabia. Beliau, ana sebut di sini bukan karena la uzaki alallahi ahada, tetapi beliau inspirasi ana. Dan kalau ana ketemu beliau pun ana pasti malu ya, karena ana bukan siapa-siapa. Tetapi wallahi ya ikhwah, kajian majelis tafsir Al-Aisar Indah Mumbu ini, itu inspirasinya dari kajian beliau tadinya. Sejak ana masih kuliah, ana kan suka buka YouTube nyari kajian. Ana cari kajian tafsir. Tafsir. Pakai bahasa Arab nulisnya. Ya. Iya. Itu ana search yang this week, yang pekan ini, yang terbaru apa siapa ya. Ana buka, ada ta'liq pada tafsir Al-Baydawi. Ya. Itu ada dengerin itu. Mulai dengerin, wah enak juga nih, asik juga nih. Ini tafsir yang benar-benar ngajar tafsir betul-betul dalam nih. Suka lah. Ya. Kemudian ana pergi kuliah, dengerin itu, naik 57, naik 75 ya. Atau P20. Itu jemputan ana dulu itu. Sekarang enggak bisa mahasiswa naik kayak gituan, macet sekarang. Dulu masih mending. Itu dengerin kajian Syekh Abdul Rahman Asy-Syihri hafizullah. Belum pernah ketemu. Tapi Masya Allah, pengaruhnya di diri anak kemudian sampai anak bercerita, insya Allah suatu saat akan ada anak, insya Allah anak bakal ngajar tafsir, insya Allah. Ya, dan semua kepahalan juga kembali ke beliau, karena ini juga semua inspirasi juga dari beliau, tanpa beliau sadari. Ya. Itu sampai anak ya, berangkat, anak dulu jualan gorengan, anak dulu di kampus, sama jualan pepes dulu, anak bawa itu. Ya, tas ransel, biasa anak mahasiswa kuliahan gitu. Ya, habis itu apa namanya, plastik gede gini isinya gorengan tuh anak peluk di apa? Di bis. Kan penuh bisnya tuh. Sambil dengerin tafsir. Masya Allah. Dan dulu itu HP-nya enggak Android gini, ya. Kemudian PDF dulu HP yang biasa, PDF alhamdulillah bisa, tapi harus dipecah-pecah jadi JPG dulu. Foto. Jadi buat baca buku PDF itu HP ana tuh harus dikonvert ke JPG foto, kemudian kayak lihat foto, lihat buku gitu. Seperti itu dulu, ya. Sampai di pasar itu ana jualan, benar jualan pepes itu, baca kitab kuning tuh, sampai pedagang buah lain, "Tuh buat apaan kitab kuning?" "Buat dibaca daripada diem bengong liatin perempuan emak-emak banyak banget pengen baca." Ya kan? Dan gitu terinspirasi besar dari situ. Yang insya Allah ana minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kapan-kapan punya kajian tafsir yang berkelanjutan terus. Dan alhamdulillah Allah jawab. Tafsir Al-Aisar kita udah sampai 140 sekian seri dari 2014. Setelah istiqomah. Ya, dan ini faidul faid ini kalau enggak salah 90 berapa gitu. Allah alam, lupa ana. Tapi yang jarak jauh itu ana selalu mendoakan kepada beliau, dan semoga kajian-kajian tafsir dan lainnya, semoga pahalan juga buat beliau, karena inspirasi dari beliau juga. Jauh, jauh, jauh di mata, dekat di hati insya Allah. Nah begitu juga kadang-kadang antum juga seperti itu. Mengenal hidayah, mengenal sunnah mulai dari YouTube mungkin. Atau dari poster-poster, atau dari meme-meme itu ya. Kuat-kuat kalimat itu. Itu manfaat. Bermanfaat insya Allah. Fastabiqul khairat. Ya. Seperti itu. Dan kemudian antum kadang-kadang mengingat siapa dulu yang narik tangan antum menuju ke majelis. Siapa coba? Orang yang pertama kali narik kenangan antum dan memperkenalkan antum majelis taklim yang benar, itu tujuan saya besar. Iya. Akhwat-akhwat misalnya waktu masih mahasiswa dulu, siapa yang ngajak, yuk, datang yuk ke kajian itu yuk, enak loh, ikut, senang habis itu, kecandu habis itu, sampai nggak mau kuliah, kajian aja, gitu. Ada yang kayak gitu tuh, galau tuh, ya. Itu bakal terkenang nanti ketika antum sudah punya anak, punya cucu, terkenang dulu fulan itu yang ngajak saya, bertahun-tahun ketemu, antum masya Allah, anak inget terus sama antum, doain terus antum tuh, dulu antum yang ngajak anak, sekarang antum jadi preman malah, gitu. Bisa jadi, ya. Tapi na'udzubillah. Syuf, lihat, itulah keberkahan ilmu dan berkumpul karena ilmu dan iman. Adapun kalau yang lainnya, itu oportunis semua, semuanya oportunis. Selain itu, untuk dunia pasti oportunis. Gak ada kecintaan yang hakiki di situ. Gak ada kecintaan yang hakiki, gak ada. Politik, misalnya terutama politik ya, gak ada kecintaan hakiki di situ. Yang ada oportunis rata-rata dan bertopeng rata-rata. Dan sekarang mulai banyak yang pakai songkok, ya. Karena bentar lagi syuf, lihat yang seperti ini. Gak ada kecintaannya sebenarnya kepada ilmu, tapi mentalbiskan diri seolah-olah menuju ilmu dan amal, menuju ilmu dan ibadah dan iman. Adapun orang-orang yang berilmu dan iman, pada hakikatnya dia menjaga diri dan menampilkan diri sebagaimana orang yang berilmu dan beriman. Ya gak? Gak mungkin kan antum setelah kenal pengajian masih aja pakai baju kaos Megadeth, Metallica, gak mungkin. Ya enggak? Kemudian masuk ke masjid, ya, masih pakai itu, ya, Green Day belakang. Misalnya, enggak mungkin kan? Kenapa? Karena penjagaan untuk diri antum. Dan itulah orang berilmu dan beriman, gitu. Bukan karena munafik, karena memang mau mengamalkan amalnya, karena ilmu itu menjaga seseorang, lisannya terjaga, matanya terjaga, apa tingkahnya terjaga, mampu pakaiannya terjaga. Ya, Anda lupa dari kitab apa kemarin Anda Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam Anda baca kitab kemarin sedikit dari kitab Ighatsatul Lahfan. Beliau berkata bahwa Ighatsatul Lahfan yang tentang masaidis syaitan ya. Karena ada juga Ibnu Qayyim punya kitab Ighatsatul Lahfan tentang tolak ghadban, beda lagi itu kitabnya. Ighatsatul Lahfan ini dua jilid yang Anda punya, terjemahannya tebal sekali. Itu beliau mengatakan bahwasanya ya, pakaian itu mempengaruhi kejiwaan seseorang. Betul atau tidak? Betul sekali. Pakaian mempengaruhi kejiwaan seseorang. Kalau dia berpakaian itu berpakaian seperti orang-orang yang gak berpendidikan, begitulah dia. Iya. Antum sudah ngaji tapi pakai pakaian itu, pakaian you can see misalnya, yang laki-laki, yang perempuan, gak mungkin kan? Berarti dia keperjian kemana nih? Gitu? Antum ya ikhwan, udah ngaji, udah berilmu tentang fikih, tentang aurat, tapi kemudian kok keluar masih pakai celana pendek. Mungkin ke Alfamart kemudian pakai celana pendek. Tapi jenggotan. Orang heran. Ini anak metal nih kayaknya nih. Ya kan? Terus antum berkilah, yang penting anak gak isbal. Bukan gitu namanya. Ini bukan yang penting gak isbal juga. Aurat kebuka. Terus muruah juga gak dijaga gitu. Yang perempuan yang pakai jadaran pasti udah gak lagi ngakak-ngakak di kereta, ya kan? Di kereta komuter lain, ngakak-ngakak perempuan bareng jadaran semua. Wak-wak-wak-wak-wak-wak. Orang pada denger. Malu gak tuh? Malu. Tapi ada sebagian yang kayak gitu jadaran, cuman bukan sunnah. Yang jadaran yang bukan sunnah. Jadaran temporary namanya, jadaran sementara aja. Ada yang seperti itu tuh. Tapi bukan yang sunnah tapi ya. Maksudnya bukan akhwat-akhwat yang kesunnah. Akhwat-akhwat yang kadang kekuburan kadang-kadang tuh. Masih kayak gitu. Kenapa? Karena itu mereka pakai cadar bukan karena ilmu dan iman, tapi pakai cadar karena tren. Karena ya emang enaknya gitu nanti, karena banyak cowok nanti kelihatan nanti. Cuman gitu doang sebabnya, bukan karena ilmu dan iman. Ya. Begitu juga dengan seseorang meninggalkan maksiat karena ilmu dan iman, itu lebih mudah insya Allah meninggalkan maksiat tersebut, lebih mudah. Tapi kalau misalnya orang meninggalkan maksiat ya karena takut sakit nanti kok cuman gitu, itu nanti mikir lagi dia, gak sakit-sakit juga, lakuin lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya meninggalkan maksiat karena ilmu dia, karena iman dia kepada Allah dan hari akhir, mudah. Ada seseorang yang mungkin terlahir dia pemarah, gampang emosi ya. Kalau dia memantik emosinya karena ilmu dan iman, Allah permudah, yakin Allah. Tapi kalau misalnya dia memantik emosi karena gak enakan sama orang, kapan-kapan dia bakal emosi lagi. Gitu. Jadi emang menggantungkan sesuatu pada Allah dengan ilmunya itu sangat penting dalam merubah kejiwaan seseorang. Luar dan dalam. Baik. Dilanjutkan Syekh. Fadhil. Orang-orang yang beriman dan berilmu itu adalah desain dan didesain dari semua makhluk. Mereka lah yang berhak menyandang derajat tinggi. Namun sayangnya sebagian besar manusia masih keliru dalam memahami hakikat ilmu dan iman. Dua sarana untuk meraih kebahagiaan dan derajat yang tinggi. Akibatnya, masing-masing golongan mengira bahwa ilmu dan iman yang mereka miliki adalah ilmu dan iman yang dapat membuat mereka memperoleh kebahagiaan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Justru, sebagian besar dari mereka tidak mempunyai iman yang menyelamatkan dan ilmu yang mengangkat derajat mereka. Mereka telah menutup jalan untuk meraih ilmu dan iman yang dibawa dan diserukan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Padahal, ilmu dan iman itulah yang menjadi pegangan Nabi dan para sahabat tertinggal beliau, beserta semua orang yang mengikuti jalan dan jejak mereka. Baik, jazakallah khair. Orang-orang yang beriman dan berilmu itu adalah ikhtisar dan intisari dari semua makhluk. Kenapa? Karena selainnya itu ya ke neraka, kecuali yang ini. Selainnya itu enggak ada manfaatnya. Selain itu seperti buih-buih di lautan. Iya. Sedangkan yang bermanfaat, mereka lah yang bermanfaat di muka bumi dan juga akan dihisab dengan baik di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaa'a." Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard. Adapun zubad atau zabad itu buih. Buih itu tidak ada manfaatnya. Ya, seperti orang-orang yang mencari dunia. Ya, dia seperti mencari buih yang ketika dunia hilang cari lagi, dapat lagi, dikira bahwa si buih itu kuat. Ya. Dan diwartakan oleh Nabi SAW di menjelang hari akhir ini, ya, insan manusia ditanya oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, kalian akan dikelilingi, yaitu dikepung, ya, sebagaimana binatang buruan, ya, dikepung oleh binatang buasnya. Maka para sahabat bertanya, apakah ketika itu kami saking banyaknya ya Rasulullah? Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Yang menjawab, la. Melainkan justru ketika itu kalian tuh banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusain fis sail. Melainkan kalian seperti ghusa, seperti buih-buih lautan. Afwan, buih-buih di sail, yaitu di air mengalir. Kalau airnya tergenang masih mending. Ya enggak? Antum lihat di mesin cuci tuh. Busa-busa dan buih-buih kan tergenang. Tapi coba kalau dialirin, hilang cepat itu. Ya enggak? Maka lebih ekstrim lagi ini. Bukan hanya buih-buih di air tenang, melainkan buih-buih di air mengalir. Ketika ada gejolak fitnah, banyak orang-orang menjadi buih-buih yang enggak ada manfaatnya mereka itu. Ya. Dan itulah keadaan orang-orang awam. Dengan kejahilan dan kurang imannya mereka. Dan seperti kita juga orang awam, tetapi kita berusaha untuk menambah ilmu kita dan iman kita. Ya. Ada video ketika itu tersebar tentang seseorang di atas motor dua pemuda sekolahan atau gimana gitu. Masih ingat gak? Yang di-upload, yang direkam oleh seorang ibu-ibu. Seolah-olah itu pemuda saling, apa namanya? Kayak pelukan dari belakang. Seperti orang homo gitu. Dia ada Kalibata sana. Kemudian di-upload ya. Kalau di-upload seneng dia ya. Di-upload, ya. Ke media sosial. Orang-orang mencela pemuda itu. Wow, dicela itu semua. Itu aliran deras itu. Dicela. Coba antum lihatlah. Aliran kayak gitu tuh. Maksudnya komentar-komentar pokoknya tentang ada sesuatu yang bad news yang sedang berjelaga di media sosial. Pasti komentarnya jelek. Banyak yang mencaci melanan pemuda homo yang disangka homo tersebut. Kemudian ada klasifikasi bahwasanya itu bukan homo atau seterusnya. Ya, dari beberapa orang testimoni dia bukan homo itu karena kakak adik udah lama ketemu jadi kayak gitu. Kemudian diupload klasifikasi tersebut, klarifikasi diupload. Apalah komentar per awam berbalik melaknat orang-orang yang mengupload. Ini bang, orang awam kayak gini nih, seperti buih di air, nggak jelas prinsipnya sebenarnya mereka. Gitu loh. Apalagi sekarang media sosial semua bebas komentar. Ya, ada foto apaan gitu, foto bencana, bayi kena ini, bayi kepotong tangannya, terus apa? Klik amin. Aminin semua. Aneh, heran. Ini orang otaknya pada kemana gini? Mau aja diperalat gitu loh. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Ini orang apa-apa, ini kok bisa kayak gini gitu loh. Kemana pikiran mereka itu loh. Padahal sudah banyak terbitan-terbitan tahziran dari beberapa pihak agar itu penipuan. Jangan mau klik amin, jangan mau dimanfaatkan. Tetap mau dimanfaatkan. Itu karena kebodohan. Ya. Antum pelakunya bukan tuh. Lihat, kadang gak mikir. Itulah ketika Rasulullah betul mengkiaskan sesuatu itu seperti ghutha. Ghutha in fi sail. Buih di lautan, buih di aliran air. Kalau udah air ngalir, buih itu gampang banget meletusnya, Masya Allah. Dan lihat gelombang-gelombang fitnah sekarang. Orang-orang cuma ikut-ikutan, tanya mereka tentang dalil. Apa dalil melakukan ini? Enggak tahu, saya cuma ikut. Seperti itu. Kemudian ketika ada tercetus perkara baru lagi, mereka terpantik lagi emosinya. Itulah yang namanya alir, bergelombang mengalir. Kemana ia mengalir, maka buih itu akan ikut. Iya, beda dengan orang yang kokoh dengan ilmunya. Begitu, ya. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu intisari dari semua makhluk yang seolah-olah sisanya itu enggak ada manfaatnya. Antum kalau misalnya mengikhtisar atau memeras buah, mengekstrak atau semisalnya, sisanya ampas itu antum buang. Karena udah enggak ada manfaatnya. Ini intisarinya yang saya manfaatkan. Iya, fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufa. Buih-buih itu akan hilang tanpa ada manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat buat manusia, maka akan menetap di bumi. Dan juga pahalanya insyaallah wa far'uha fis sama', nanti cabangnya ke langit, insyaallah pahalanya di sisi Allah. Cuma maksudnya di sini, ketika antum memberikan manfaat dengan ikhlas, itu enggak usah pikirin lah soal nanti sukses atau enggak, nanti ada enggak yang ngelihat, nanti ada enggak yang nyebarin, nanti kasih aja manfaat ke orang. Dengan mengimani bahwasanya apa yang bermanfaat dengan benar, dengan ikhlas, itu akan Allah tetapkan di muka bumi ini. Ya, dari ajaran-ajaran atau antum yang mungkin mengajar teman antum, menyampaikan hidayah dan ta'lim kepada teman antum, insya Allah bermanfaat. Ya. Ada cerita juga Syekh Muhammad Al-Arifi. Ya. Beliau pernah diundang kajian, ta'lim, kajian muhadharah ya, di sebuah kampus di Saudi sana. Yang mana kampus itu ternyata orang-orangnya, mahasiswanya enggak pada minat pada kajian. Beliau sampaikan itu kajian, enggak ada yang dengerin. Kelihatannya, waduh, mahasiswa itu udah kacau lah pokoknya, enggak ada yang dengerin. Ya, ini beliau yang cerita di suatu program. Ya. Ya, beliau pulang dalam keadaan ya kecewa lah. Orang saya ngisi muhadhor capek-capek, yang muhadhor kan itu kan suaranya harus lebih besar karena audiensnya banyak. Yang lain pada ngapain, pada ngobrol, pada ini, kan kecewa. Ya, mending tidur enggak apa-apa lah, yang penting jangan ngobrol. Kalau ngobrol itu lebih ngecewain. Kalau tidur bisa dibully kan, kalau ngobrol susah dibully. Tapi ini ya enggak tahulah pada ngapain itu. Kecewa beliau, pulang. Setahun kemudian ditelepon lagi, diminta, dimohon untuk ngisi lagi di tempat yang sama. Waduh, di situ trauma gitu kan. Tapi bismillah lah, lanjut aja. Ngisi lagi di situ, masih aja kayak gitu. Ya. Udah selesai kajian dengan kekecewaan gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya mengecewakan orang yang memang berusaha maksimal berbuat baik. Ya. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Tapi kemudian beliau pas mau pulang, ada seorang mahasiswa manggil beliau, maksudnya bukan manggil, "Hey Arifi," bukan gitu. Maksudnya Syekh gitu. Mau ngomong sebentar. Ada apa? Antum kan tahun kemarin ngisi juga di sini, Syekh. Iya, sahih. Ana masih ingat, Syekh. Waktu itu antum mengajarkan atau mewasiatkan tentang salat malam. Wallahi, Syekh, sejak saat itu sampai sekarang ini ana enggak pernah meninggalkan salat malam. Enggak pernah meninggalkan salat malam. Lihat. Dari semua audiens yang beliau udah suudzon dah. Udahlah, anak-anak kayak gini gak ada manfaatnya juga dengerin banyak saya. Ternyata ada satu orang yang kemudian bilang seperti itu. Kalau antum dalam posisi beliau, kalau kita dalam posisi beliau, itu seperti menemukan air di padang pasir. Alhamdulillah ada emas di antara kotoran. Enggak, itu kalimat kita. Alhamdulillah ini ada kebaikan juga. Artinya, kalau memang betul antum sampaikan, mau orang mungkin gak dengar, tapi bisa jadi ada yang bermanfaat buat mereka. Iya, walaupun satu orang itu jangan remehkan loh. Satu orang dapat hidayah. Iya, ya, apalagi semua dapat hidayah, bagus. Tapi satu orang ini, kata, kok Abi Ana berpesan, antum, Abi Ana berpesan, gak ngomong anak, gak pakai antum ya. Masa ayah ngomong sama anak, sama pakai antum, kan lucu. Gak dengan bahasa kita nih. Kamu kalau misalnya punya murid satu aja, tapi dia kelak menjadi alim dan bagus ilmunya, nyampaikan ilmunya ke orang-orang, itu lebih baik daripada kamu cuma ngisi-ngisi pengajian umum kemudian banyak yang datang tapi udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena ikhwah, nulis buku atau nulis artikel, kemudian ceramah kajian atau menyampaikan ilmu atau sedekah jariah, itu adalah umur kedua antum. Iya. Karena umur antum ini terbatas. Ya 60-50, itu pun syukur-syukur kalau sampai segitu. Kan kita enggak tahu. Ya. Tapi kalau umur kedua ini kita enggak tahu batasnya seberapa. Jauh, bisa jauh lebih lama daripada umur kita. Makanya kalau antum enggak punya ilmu, cari apa hal yang membuat antum punya umur kedua. Sedekah, alhamdulillah, wakafkan sesuatu. Sedekah yang jariah ya, tapi ya. Sedekah, wakafkan sesuatu atau berikan sesuatu yang insyaallah potensinya ke depan banyak. Ya. Maka yang seperti ini menjadi umur kedua bagi seorang muslim. Itu yang dinasihatkan oleh kalau Syekh Ibrahim Ar-Rahil waktu itu bilang ke kita, yang namanya taklif, menulis buku atau artikel, itu adalah al-umr ats-tsani, umur kedua. Dan kemudian anak pikir, ya tapi anak gak ngomong di majelis. Anak pikir, bukan hanya nulis. Ceramah pun sekarang, umur kedua buat kita. Sedekah antum pun, jariah, umur kedua buat antum. Ya, kata Syekh Abdul Razak dalam satu muhadharahnya, ulama zaman dulu atau orang-orang zaman dulu, menulis kitab untuk dapat pahala berlipat-lipat. Kalau sekarang, gak mesti menulis kitab. Punya rekaman kajian video dan seterusnya, itu menjadi ganjaran yang berlipat-lipat walaupun dia telah wafat. Sahih atau enggak insyaallah? Sahih. Maka disitulah Allah Ta'ala ketika mentakdirkan zaman ini dekat dengan fitnah dan juga dekat dengan hari kiamat, Allah Ta'ala punya solusi. Ya. Sehingga enggak ada orang berputus asa. Ya, sekarang udah kebanyakan kitab, udah kebanyakan buku, enggak ada yang baca kecuali kalau dibagi-bagi. Bikin artikel. Males ah, maunya bikin buku. Masya Allah, hebat banget ini orang. Bikin artikel. Malah kadang-kadang bikin artikel itu lebih cepat sekarang penyebaran dibandingkan buku. Artikel misalnya merengkuh ilmu dengan dan iman dengan hati, cuman kopas dari Ibnu Qayyim al-Jauzi al-Fawaid, ditulis, disebarin ke grup-grup WhatsApp. Ada 100 grup WhatsApp yang disebarin. Di forward tuh, wah banyak banget tuh, ya. Sampai kemudian teman antum yang juga member sama common member 10 grup, ketemu sama antum semua nih, wah dia semua nih yang ini, deretan ini, ya kan? Itu berpahala nggak? Insya Allah siapa tahu ada di antara member grup yang kemudian baca, wah bagus juga nih, merengkuh ilmu dan iman dengan hati, merengkuh, masya Allah. Dibaca sampai akhir, nangis dia. Siapa tahu dapat hidayah kemudian ternyata selama ini saya begini. Nah, akhirnya sholat. Bisa jadi antum gak tahu. Gak tahu, benar-benar gak tahu. Dan betapa ada beberapa laporan dari beberapa ikhwan sebenarnya yang anda juga kenal ke mereka. Wallahi gak kenal. Sampai dari kalangan pesantren Ahlussunnah wal Jamaah versi singkatan untuk kajian-kajian seperti Kifayatul Akhyar di YouTube bilang, syukron ini ya, kami mendapatkan manfaat dari kajian antum. Masya Allah. Gak kenal anak. Sampai pesantren bilang gitu. Bukan pesantrennya, maksudnya ahlu pesantrennya bilang gitu. Kita gak kenal. Tapi sekarang Allah berikan fadilah internet, antum sebarkan tuh maklumat, ilmu, ilmu, hadis satu potong aja, tapi harus paham hadis itu. Jangan Arabiknya doang, ya. Disebarin kemana-mana Arabiknya doang. Terjemahannya nggak tahu ana, masya Allah. Ini nggak boleh, yang seperti nggak boleh. Tapi harus pahami dulu. Kalau bisa baca syarahnya. Antum beli misalnya kitab tafsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau tafsir Al-Aisar misalnya, ya kan? Kemudian antum baca satu ayat per hari aja, satu ayat per hari aja. Baca dan terjemahannya, kemudian kosakatanya, syarahnya, penjelasannya, faedahnya. Kemudian antum kupas itu dari kitab tafsir Al-Aisar, sebarkan ke 10 grup atau antum punya tim sendiri. Tim apa gitu misalnya? MSYB misal. Mari sebarkan yang bermanfaat, masyaallah. Ya. Membernya ada 10. Siap sebarkan ke semua grup tanpa kecuali, sampai grup bisnis masuk semua itu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Sebutkan artinya. Sebutkan tafsirannya. Dah, pendek itu aja pendek, karena orang kok baca read more, malas itu. Panjang banget nih artikel nih. Ah udahlah, blokir aja gitu kan. Nah, pendek aja. Hadis atau ayat tafsirnya. Orang mungkin iseng baca, orang fasik baca. Astagfirullahaladzim. Bertakwa kepada Allah dan lihatlah hari esok. Astagfirullah, selama ini saya lalai ya. Benar itu kata ustaz itu ya. Oh iya, saya dulu pernah belajar ayat ini. Saya pernah hafal, kenapa saya lupa sekarang. Astagfirullahaladzim. Dapat hidayah. Itu dia baca pas antum lagi ngorok. Antum, rekening antum tuh langsung, rekening pahala bertambah itu. Tanpa sadar. Masya Allah. Itu ketika antum menyebarkan ilmu. Coba kau yang disebarin lagu ya. Sama. Tapi rekening dosa ya, dapat pahala dosa bertambah. Ya, na'udzubillah. Ya. Sampai juga diceritakan ada seorang yang di tanah Arab sana, ada seorang yang ini bukan ana sering cerita-cerita ya, bukan ini ibrah aja ya. Seseorang yang dia berlangganan situs porno, website porno, dan kemudian biasa men-share video tersebut dengan email ke email-email beragam banyak sekali. Ya. Dan kemudian diupload-upload email apa hasil dari email tersebut, dari video-video porno ke beberapa situs porno. Jadi seperti cukong atau seperti wasilah ya. Caloknya atau semisalnya. Dan itu pun dia berlangganan membeli itu, beli ya. Kemudian disebarin. Kemudian suatu ketika dia wafat. Pas wafat, beberapa website pengelolanya itu heran. Kok, loh, ini kan udah wafat si fulan ini. Kok masih ada aja kiriman dari fulan, dari email-email fulan. Terus terkirim tuh. Ternyata dia sebelum ketika hidupnya dia mengaktifkan forward secara otomatis ke situs-situs tertentu. Itu gimana tuh nanti dosanya? Jariah terus ngalir. Dia enggak sadar orang yang udah mati terus disiksa itu orang tuh. Bagaimana dengan lagu-lagu? Ya, udah mati orangnya. Sampai sekarang masih dinikmati. Masih dipuja sampai seterusnya. Makin banyak itu dosa. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu dengan kemudian menyebarkan ilmu yang benar ya. Maka jadilah antum solder. Bukan solder buat timah itu, bukan. Solder di sini pasukan ya. Tentara. Tentara Allah Ta'ala dalam menyebarkan ilmu dan iman. Namun sayangnya sebagian besar manusia masih keliru dalam memahami hakikat ilmu dan iman. Dua sarana untuk meraih kebahagiaan dan derajat yang tinggi. Akibatnya masing-masing golongan mengira bahwa ilmu dan iman yang mereka miliki adalah ilmu dan iman yang dapat membuat mereka memperoleh kebahagiaan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Syuf, berarti sebagian dari orang itu salah ilmu. Ilmu sehingga salah nyangka bahwa saya itu adalah keimanan. Iya. Kadang-kadang ada orang ziarah ke kuburan karena mau ngalap berkah, nyari wangsit dari situ. Kemudian dia berjamaah dengan berapa orang yang juga pakai peci, pakai baju koko putih juga. soleh kelihatannya, tambah keimanannya, tambah semangat dia. Apakah ini keimanan hakiki? Enggak. Tapi kok kerasanya enak ya? Ah, itulah talbis dari syaitan, dibuat enak. Iya, begitu. Karena apa? Ini enggak punya ilmunya, ketipu jadinya. Makanya orang kalau enggak tahu sering ketipu ya. Justru sebagian besar dari mereka tidak mempunyai iman yang menyelamatkan dan ilmu yang mengangkat derajat mereka. Mereka telah menutup jalan untuk meraih ilmu dan iman yang dibawa dan disuruhkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Padahal ilmu dan iman itulah yang menjadi pegangan Nabi dan para sahabat sepeninggal beliau beserta semua orang yang mengikuti jalan dan jejak mereka, yaitu ilmu salaf, bukan ilmu khalaf di sini. Ilmu salaf itulah yang akan membuat kita bahagia dan derajat, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah dan juga di antara para makhluk. Antum jangan kira ya, kalau sekarang mungkin salafiyin atau ahlus sunnah wal jamaah dicaci, dihina di sana sini, dikatain ini itu, jangan kira bahwasanya hal tersebut adalah kehinaan, bukan. Justru bisa jadi di antara mereka yang mencaci-caci itu sebenarnya mengakui bahwasanya dakwah ini benar. Dan mereka juga memprediksikan dakwah ini enggak bakal mati karena benar. Tapi karena takut, ta'asub, emosi dan seterusnya, akhirnya mereka enggak mau menerima. Ketika seseorang tidak menerima suatu kebenaran sekali, maka makin dijauhkan dia dari kebenaran. Iya. Na'udzubillah. Tapi diganti qori'nya. Man yurid an yaqra falyatafaddal. Man yurid an yatasaddaq bi sawtihi. Siapa yang mau sedekah dengan suaranya? Kalau bisa ngajarin di sini. Hah? Antum. Antum. Fadol. Ini antum nanti kapan-kapan. Fadol. Syekh Hariri. Dan golongan yang kita bawa ilmu adalah apa yang mereka miliki dan banggakan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, pada waktu Allah mengumpulkan Allah, menunjukkan kita dari yang berilmu. Kemudian mereka mengikuti semua itu menjadikan pertama mereka terjadwal menjadi beberapa besar. Yang kurangkan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Baik, saya masih dulu. Jadi ilmu dengan opini itu ya beda. Opini bisa didasari atas ilmu sehingga menjadi konklusi dari suatu ilmu, bisa. Tetapi pada asalnya ilmu dan opini itu bukan hal yang sama. Dan setiap golongan mengira bahwa ilmu adalah apa yang mereka miliki dan banggakan. Padahal kalau dicek, ini bukan ilmu, ini sekadar opini semata. Enggak ada dasarnya ini, enggak ada dalilnya. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, fataqattu amrahum bainahum zubura. Kemudian mereka, para pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Kullu hizbin mimma ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing, dari pandangan, pendapat mereka dan opini mereka. Bukan bangga dari sisi apa? Mereka memiliki Rasul. Termasuk di sini juga orang-orang yang berta'asub, fanatik dengan madhab fikih, ya, bangga dengan madhab fikihnya. Haram itu seperti itu. Bangga dalam artian kemudian ta'asub, fanatik, dan merasa bahwa saya apa yang di madhab ini pasti benar, dan orang yang menyelisih madhab ini dia, ya, apa, pasti dikritisi dengan setajam-tajamnya. Itu ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Itu kebangga dengan apa yang ada pada mazhab tersebut, padahal belum tentu dia memahami mazhab itu. Ada yang seperti itu, ya. Belum tentu memahami mazhab itu, tapi fanatik terhadapnya. Yang seperti ini kan membuat pecah belah diantaranya. Ini dalam mazhab fikih. Lebih-lebih dalam mazhab masalah akidah, cukuplah mazhab salaf akidah itu. Tapi kemudian lihat, ada Qadariyah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murjiah, Jabariyah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka semua-semua masing-masing mengklaim bahwasanya apa yang mereka istinbatkan dari dalil itu benar. Dan mereka berbangga dengan itu. Dan ada juga berbangga dengan jumlah. Lihat, kita jumlahnya paling banyak umat Islam dari dulu sampai sekarang, paling banyak golongan kami. Apa artinya kok jumlahnya banyak tapi kemudian ayat-ayat maknanya kemudian ditahrif, maknanya dipelintir, makna dari ayat-ayat kemudian atau hadis kemudian diselewengkan, maka ibrahnya bukan di kathrah, bukan di banyaknya, tetapi ibrahnya bagaimana madhab salaf memandang perkara akidah ini. Ya. Maka hati-hati kalau misalnya kita itu terkena dengan penyakit euforia banyak-banyakan. Perlahan-lahan kalau misalnya terbiasa dengan berbangga dengan banyaknya yang sudah hijrah, jadinya hizbiyah nanti. Maka udahlah, yang namanya dakwah biarkan sebagaimana normal. Kalau banyak, alhamdulillah, semoga itu nikmat dari Allah dan semoga dijauhkan dari fitnah. Kalaupun belum banyak, sabar. Ya. Bahkan kadang-kadang lebih baik tidak banyak. Kadang-kadang. Bukan karena kita enggak mencari berkah, bukan. Justru tidak begitu banyak tapi berkualitas itu lebih menyelamatkan kita dibandingkan banyak tapi banyak godaan. Ya. Begitu ya, ikhwah sekalian. Jangan berbangga dengan kuantitas. Jangan berbangga dengan hal yang sifatnya duniawi untuk agama ini. Ya. Wallahu a'lam. Taib, Syekh, tafadhol. Sekarang apa yang mereka bicarakan sekedar opini, sekedar omongan semata, karena ilmu adalah sesuatu yang ada di balik opini. Bagaimana pernyataan orang-orang yang dari aku punya bertanya kepada Ayub, apakah ilmu sifatnya sekarang atau pada masa sebelumnya? Ayub menjawab, opini lebih banyak pada masa ini, namun ilmu lebih banyak pada masa lalu. Orang yang mengharap ilmunya akan bisa membedakan mana yang termasuk ilmu dan mana tidak termasuk opini. Karena jika tidak masuk mencuri di dalam oleh manusia, pembicaraan, perdebatan, dan kekuatan alammu sudah banyak dilakukan. Namun, ilmu yang hakiki itu lepas dari sebagian besar hal-hal tersebut. Baik. Padahal yang dimiliki oleh mereka yang saling berbangga dengan madhabnya itu sekedar opini. Pendapat, ra'yun, dan juga kadang-kadang bisa juga kadzib, kebohongan atau kesalahan semata. Kebohongan atas nama salaf misalnya. Karena ilmu adalah sesuatu yang ada di balik opini. Artinya, opini itu kalau mau diterima dan benar harus berdasarkan nas yang sahih dan juga istinbat yang benar. Ya. Dan kadang-kadang menurut manusia istinbat ini benar. Istinbat itu artinya mengambil kesimpulan dari dalil. Pengambilan kesimpulannya harus benar. Bukan enggak nyambung. Kadang-kadang dikira nyambung, tapi kalau dicerminkan di madhab salaf enggak nyambung, bahkan bertentangan dengan madhab salaf. Ya. Pernyataan Hammad bin Zaid ahli hadis, aku bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiani, apakah ilmu lebih banyak di masa sekarang atau pada masa sebelumnya? Ini di zaman tabi'ut tabi'in atau di zaman setelah tabi'ut tabi'in ya? Ya. Di zaman era 3 atau 4 Hijriah. Ayub menjawab, opini lebih banyak pada masa ini, namun ilmu lebih banyak pada masa lalu. Gimana kalau di era 2 atau 3 Hijriah dibilang ilmu di 3 Hijriah lebih banyak pada masa 1 Hijriah dibandingkan 3 Hijriah. Adapun di 3 Hijriah ini kebanyakan opini. Bagaimana dengan 14 Hijriah, 14 Hijriah? Sekarang 15 Hijriah. Tambah banyak lagi opini orang. Dan siapa yang biasanya ngomong, banyak omong? Orang awam. Orang awam. Banyak omong. Didengar lagi omongannya. Dan kenapa media massa itu mereka lebih suka menggemborkan ucapan orang bodoh? Karena konsumsi mereka adalah untuk orang bodoh. Maka kalau kebanyakan nonton TV, jadi bodoh. Benar kata orang tua kita tuh. Banyakan nonton TV, jadi bodoh. Benar. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang murahan, sakit gak tuh perut? Sakit tuh. Ya, makan cireng di sekolahan SD tuh misalnya. Ya kan? Atau telur goreng tuh, makan tuh. Gimana cara mereka mengolahnya? Wallahu a'lam. Yang penting jadi. Anak kecil mikir enggak? Enggak mikir. Pulang langsung sakit perut. Iya. Apa ada yang higienis betul-betul pedagang itu? Enggak ada. Kalau mau nyari banyak-banyakan ya cari di situ tuh buat di pasar-pasar yang banyak lalernya itu. Cari martabak pasar pagi-pagi banyak tuh di situ, deket sama tempat laler, deket sama tempat ikan dan seterusnya. Ya, atau kue pancong di sana, ambil tuh. Enggak dibungkus apa-apa, dilalerin. Antum mau makan itu? Mau enggak tapinya? Mau sih, cuman kenapa enggak mau? Kenapa enggak jadi? Karena kan ada busuk-busuk, ada bekas lalernya. Ketika antum tahu ada sesuatu, ada syubhatnya, tinggalin, ngapain diterusin? Tapi kan itu bagus, makanan kue pancong tradisional bagus itu. Semua makanan itu sama, harus disatukan. Ya udahlah, sekalian yang besok diolesin apa itu yang gak jelas itu, ya makanlah semuanya itu. Begitu. Jadi kalau mau cari kualitas, jangan cari kebanyakan. Maksudnya banyak-banyakan, sebagaimana opini. Ya. Ketika antum melihat apa namanya, suatu pernyataan atau berita, ya, kemudian banyak komentatornya ngomong semaunya itu komentator tuh. Semakin makin menarik gak? Enak gak? Makin menarik kan? Ke bawah gitu kita pengen lihat komentar selanjutnya. Lihat terakhir. Habis waktu gak? Dan apakah ada ilmu yang didapat dari situ? Gak ada. Tapi makin banyak penyakit hati kadang-kadang. Tapi penasaran, pengen terus. Begitulah arusnya, arus bui-bui seperti itu. Ketagihan, keikut arus. Akhirnya yang tadinya harus menjaga di pos ini, ke bawah arus udah tersesat, nggak tahu kemana. Iya. Besok-besok ada pelajaran manhaj media sosial. Ah, itu. Opini sekarang lebih banyak daripada masa ini. Opini lebih banyak pada masa ini, namun ilmu lebih banyak pada masa lalu. Ya. Dan antum juga lihat kajian-kajian salafiyah pada masa lalu, tahun 2000-an atau 90-an bahkan di Indonesia ini, itu militan beneran deh. Mungkin kalau teman-teman sekarang yang nggak jauh dengan insyaallah kajian kitab, insyaallah kajian kitab dulu, malah jarang ada kajian-kajian yang tematik kecuali memang sebulan sekali aja di Jakarta, cuma 2 atau 3 doang dulu. Siapa yang udah kenal salafiyah sejak awal 2000-an di sini? Kalau antum kenal dari awal 2000-an atau dari 90-an bahkan, antum akan dapati majlis taklim itu sulit. Dan tabligh akbar itu cuma ada berapa doang. Dan biasanya dulu tabligh akbar paling kiai-kiai yang dari golongan ya aswaja atau semisalnya. Yang salafiyah rata-rata apa? Majlisnya kajian kitab. Khatam, cari kitab lain. Sekarang banyak yang kekuat, banyak yang ketangan. Ini penurunan kualitas sebenarnya. Tapi ya udahlah, zaman memang seperti ini berlaku. Kita nggak boleh give up, harus terus menjadikan orang-orang ini atau talib seperti antum mengerti kajian kitab, militan, tahu apa yang dijelaskan oleh gurunya, tahu apa yang diomongin oleh ustadznya, bisa baca, masih baca apa yang dijelaskan. Ya, maka kita paksa tuh antum supaya dapat itu kertas, supaya tergiring sampai antum ngaji kitab. Kalau antum udah suka dengan ngaji kitab, ngaji-ngaji yang seperti itu, antum malah kayaknya, aduh, flamboyan sekali. Cari kajian kitab yang serius. Ketika antum sudah betul-betul terpatri ke ngaji kitab, insya Allah lebih lekat ilmunya, lebih dalam imannya. Kalau niatnya betul. Kalau niatnya cuma sombong-sombongan, gak ada manfaatnya. Ya. Dan sekarang banyak juga ketika kajian sekadar opini. Banyak. Digiring kemudian ke politik. Banyak yang seperti itu. Sampai dalam satu kajian tidak ada hadis satupun, tidak ada satu ayat yang dijelaskan oleh pematerinya. Tapi insya Allah bukan dakwah salafiyah yang seperti itu. Ada yang seperti itu tapinya. Ini sayang sekali. Agama ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga bagaimana para salaf memahaminya. Kalau enggak pernah disebut-sebut ayat Quran dan hadis dan bagaimana salaf memahaminya, itu dakwah siapa itu? Itu bahasa Arab itu namanya, pelajaran bahasa Arab itu. Atau balaghah mungkin. Tapi kalau pelajaran agama, akidah terutama, enggak bisa tanpa ayat, tanpa hadis dan tanpa pemahaman salaf. Ya. Orang yang mendalam ilmunya akan bisa membedakan mana yang termasuk ilmu dan mana yang hanya sekadar opini. Bisa, semakin dalam ilmu antum, antum semakin tahu ini orang ini emosi sebenarnya dia. Ini orang kelihatannya berilmu tapi balutannya emosi saja. Tahu banyak sudah kitab dan buku yang dikarang oleh manusia. Buku itu berbicara, bincang banyak, debat di dalamnya banyak, adu kekuatan nalar banyak dilakukan di buku itu atau dimanapun. Namun ilmu yang hakiki terlepas dari sebagian besar hal-hal tersebut. Coba kita lihat al-usul ats-tsalatsah atau ats-tsalatsatul usul. Ya. Antum lihat itu kitab kecil-kecil, dipakai di sekujur dunia itu, dipakai itu di mana-mana. Daurah para masyayikh, ulama kibar pun sampai masih membaca kitab itu. Ya, sampai ada seorang alim di Saudi ya membuat suatu daurah. Ya. Dan ternyata di antara membernya, di antara hadirinnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tahu antum? Itu bapaknya, ayahnya Syekh Abdul Razzaq hafizahumullah. Tuh. Yang hadir daurah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ahli hadis yang telah mengkhatamkan syarah Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Udah habis itu semua, udah khatam itu 6 kitab itu udah khatam syarahnya. Mensyarah kajian. Satu kajian Bukhari itu berapa itu? Berapa ratus pertemuan. Itu ulama kayak gitu. Ya. Dan enggak mungkin kan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kemudian punya kajian judulnya judul lagu, enggak mungkin. Turun langsung tuh derajatnya. Nah, di daurah itu yang dibahas kita apa, Pak? Usul salasah. Sedangkan kita kadang-kadang ya usul salasah lagi, ya usul salasah lagi, kan? Ulama sekaliber itu loh hafal Kutubus Sittah, mensyarahnya sampai khatam semuanya, ikut daurah kitab usul salasah. Yang antum ana udah khatam ana mah. Kalau udah khatam baca aja belum. Waktu ana di Libya, salah satu guru kami ya Syekh masyaallah, ana malah lupa namanya, masyaallah. Allah musta'an. Lupa nama guru yang biasa di UFIT sekarang, yang banyak dakwah di mana-mana. Malik Syaban hafizahullah. Itu guru ana itu. Beliau ngajar tafsir. Ya. Dan juga dakwah. Ngajar dakwah juga, pelajaran dakwah. Menyuruh kita para mahasiswa baca usul salsah. Kan enggak ada di sana kan. Ya usul salsah enggak diajarin karena ya terlalu kecil gitu loh, ya. Itu sampai seminggu lebih banyak yang belum bisa baca usul salsah. Maksudnya karena apa? Beda manhaj. Banyak ini hampir bisa bilang 70% dari satu kelas 80 orang karena manhaj gado-gado ini. Itu baca usul salsah ini berat kayak mau daki gunung. Beratnya Masya Allah. Saya butuh 2 minggu. Padahal itu cuma risalah butuh sehari 1 jam selesai itu. Dibaca sebagai pembuktian apa yang salah dari ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi lihat ketika kalbu itu jauh, yang dekat dan mudah itu susah. Antum rumah mungkin di situ, kajian ada di sini, enggak bakal datang kalau emang kalbunya jauh. Kalau emang enggak mau ke ilmu. Tapi yang Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Kalimantan, kalau emang hati dekat, rela-relain. Tapi enggak disarankan kalau yang di Kalimantan, udah banyak di sana. Ngapain sini-sini cuma ketemu ana, udah gitu ana enggak kenal pula. Ya. Itu ikhwah. Jadi kitab yang kecil berkah seperti itu dibandingkan dengan beberapa kitab ahli kalam. Ya yang masya Allah, tebal-tebal tapi isi jidal, perdebatan, mantik, bingung orang baca. Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang beda banget. Lihat, cari di YouTube, cari di Google. Siapa sih kiai ulama atau alim atau siapa ustaz yang membahas kitab-kitab mantik lebih dalam? Bandingkan dengan misalnya kitab usul salasah yang kecil itu, bandingkan dengan Qawaid Arba', bandingkan dengan kitab Tauhid. Mana ya? Lebih banyak mana? Memang kita enggak nyari banyak-banyak kan, tapi di sini kelihatan dan lihat konten kajian tersebut. Berkah rata-rata, dalil, istinbat, hukum dan seterusnya. Ya. Begitu. Baik. Cukup antum Syekh Arif sekarang. Fadhol. ilmu yang sesungguhnya adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Allah berfirman tentang waktunya. Walainit tabaqan wa ba'dallazi ja'a min al-'ilmi innallahi min waliyyin wa la nashir. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 120. Semakin masa menjauh dari fase diturunkannya ilmu itu, semakin terdoronglah banyak orang untuk menganggap angan-angan dan bisikan-bisikan yang terletak dalam pikiran mereka sebagai ilmu. Mereka menulis banyak buku, mengeluarkan biaya yang begitu besar dan menghabiskan banyak waktu. Ironisnya, tidak sedikit dari mereka yang menyatakan secara terang-terangan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengandung ilmu apapun. Mereka mengklaim bahwa dalil-dalil yang terdapat lawan apa dia jamak dari hawa, yaitu keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kamu al-ilm. Lihat di sini. Mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikun punya ahwa, punya hawa nafsu, hawa. Yes. Adapun Nabi mempunyai ilmu. Kalau kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, setelah kamu mendapat ilmu, maka malaka minallahi mi wali wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini Nabi sendiri diancam seperti itu, apalagi kita. Nah, kita lihat juga di sini ya, ada sisi kontrasnya, ada tadad di sini, pertentangan antara ahwa dengan ilm, antara ahwa dengan ilm. Dan antum lihat di sini, ahwa lawan dari ilmu, ahwa hawa nafsu lawan dari ilmu. Orang awam, manusia semuanya punya hawa nafsu, ya enggak? Tapi tidak semua manusia punya ilmu. Kebanyakan manusia lebih mengandalkan hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dan ketika manusia menggunakan hawa nafsu, berarti dia telah melepaskan ilmu atau memang tidak punya ilmu. Kalau dia memakai ilmu, maka hawa nafsunya akan tertahan. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ini sudah dapat ilmu, sudah ngaji, tapi masih saja mengikuti hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat karena gak enakan sama mereka, maka apalah arti ilmu tersebut? Itu teguran buat kita. Kalau kamu masih aja ngikutin kemauan mereka padahal ilmu sudah datang, dan kamu lebih mengikuti hawa nafsu orang, maka siapa lagi yang mau menjadi pemimpin, pelindung dan penolong buat kamu? Nah, semakin masa menjauh dari fase diturunkannya ilmu, itu semakin jauh dari zaman Nabi, semakin terdoronglah banyak orang untuk menjadikan angan-angan dan bisikan-bisikan yang terlintas dalam pikiran mereka sebagai ilmu. Mereka kira bahwasanya apa yang ada di logika itu selalu menjadi ilmu. Mereka kira apa yang ada di bisikan dalam jiwa mereka itulah ilmu. Sementara ya, nas-nas nanti kita lihat apa yang mereka yakini tentangnya. Mereka menulis banyak buku, mengeluarkan biaya begitu besar dan menghabiskan banyak waktu. Ironisnya, tidak sedikit dari mereka yang menyatakan secara terang-terangan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mengandung ilmu apapun. Ini adalah teologi Ahlul Kalam. Ini asalnya teologi Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa Al-Quran la yufid, atau nas secara kenasan begitu saja tidak memberikan al-ilm, tidak memberikan faedah al-ilm, atau bukan sebuah yakin. Lebih khusus lagi mereka khususkan nas yang bersifat ahad, hadith-hadith ahad. Makanya orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya azab kubur, ya, karena kata mereka hadith-hadith tentang azab kubur itu hadith-hadith ahad, enggak memberikan faedah ilmu atau keyakinan. Ya. Jadi mereka mengingkarinya. Ya. Mereka mengklaim bahwa dalil-dalil yang terdapat pada keluarnya hanyalah teks-teks yang tidak memberikan faedah keyakinan dan atau ilmu. Cuman teks aja, antum baca ya, antum bertakarruf kepada Allah, beribadah dengannya, tapi ya untuk urusan ilmu ya tidak dengan Al-Qur'an atau As-Sunnah. Fenomena ini terjadi karena syaitan telah membisikkan dan mengumandangkan semua ini di tengah-tengah mereka. Jadi masalah Ahlul Kalam, penyimpangan Ahlul Kalam, para mubtadi'in dari Ahlul Kalam, itu pun hasutan dari syaitan yang mengeluarkan mereka dari fitrah mereka, yang fitrahnya itu Al-Quran dan Sunnah dan mencintai para salaf dengan ilmu mereka, fitrahnya keluar, ya, akhirnya keluar dari fitrah menuju ke pemahaman nalar semata, ya. Akhirnya ilmu dan iman tercerabut, ya, berarti perlahan-lahan dari kebanyakan hati mereka tercabut seperti kulit ular yang terkelupas dari tubuhnya. Kalau ular ganti kulit itu kan gak langsung tiba-tiba terus gitu, wow, baru nih gitu kan, enggak, tapi perlahan-lahan tuh, sampai akhir kelupas, selesai. Begitu juga dengan pakaian terlepas dari tubuh penyandangnya, kan step by step, ya kan, enggak langsung prak, ya, hilang semua bajunya, enggak, tapi perlahan-lahan seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan teologi Jahmiyah dan Ahlul Kalam sebenarnya ujung-ujungnya adalah bisikan syaitan supaya paling ujungnya ateisme. Paling ujungnya ateisme. Enggak mengerti keberadaan Allah. Bingung. Lama-lama ujungnya apa? Ya, saya menyembah zat yang di mana enggak tahu gitu kan. Akhirnya mengingkari. Ya. Apalagi orang-orang filsafat, falsafah. Makanya sebagian ulama mengkafirkan Ibnu Sina, Avicenna. Ya, walaupun diagung-agungkan oleh sebagian orang karena pintarnya atau karena kelihatan pintar, tapi dikafirkan oleh sebagian ulama karena mengingkari hal-hal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Al-Farabi, ya. Ya, jadi itu bapak pertama, bapak kedua dalam filsafat. Tokoh pertama, tokoh kedua dalam filsafat. Yang seperti itu, sebagian ulama mengkafirkannya. Di antaranya juga, Anda pernah lihat fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Tapi sekarang banyak kelas-kelas di kampus atau di sekolah atau di lembaga atau di bimbel islami, kelas Avicenna. Gak tahu mereka bagaimana Ibnu Sina berpemahaman filsafat dalam beragama. Ya, di sini yang memang orang-orang itu kemudian kalau kita bilang seperti itu, ada fatwa ulama bahwa mereka ini menyimpang, marah mereka. Enggak mau tahu sebabnya, yang penting marah aja dulu. Iya, begitu. Baik, begitu ya, ikhwah. Maka jangan hilangkan spirit kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, lanjut, Syekh. Salah seorang sahabatku pernah bercerita tentang salah seorang pengikut dari para murid mereka yang mempunyai paham demikian. Sahabat itu menyaksikan orang tersebut selalu sibuk dengan salah satu kitab mereka, padahal dia belum hafal Al-Quran. Maka itu, sahabat ya, itu orang tadi, seandainya kamu menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu, tentu hal itu akan lebih baik. Namun orang itu malah balik bertanya dengan penuh keraguan, apakah Al-Quran itu juga? Salah seorang dari tokoh mereka pernah pula berkata kepadaku, kami mendengarkan hadis hanya untuk mendapatkan berkah, bukan untuk mengambil ilmu darinya. Karena orang-orang selain kami telah mewakili kami dalam mengambil ilmu dari hadis, sehingga kami tinggal bersandar pada pemahaman dan kesimpulan mereka. Suatu ketika, guruku pernah menjelaskan tentang sifat golongan ini. Beliau berkata, mereka berputar pada pendapat para tokoh mazhab, sehingga yang mereka peroleh hanyalah pengetahuan sepele. Banyaknya pertentangan, perselisihan, dan benturan di dalam golongan mereka, kiranya semua itu cukup menjadi bukti bagimu bahwa yang ada pada mereka bukanlah berasal dari sisi Allah. Baik, di sini kita merahkan mereka berkutat pada pendapat para tokoh mazhab. Ya, misalnya hanya sekadar Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tetapi giliran disuguhkan Al-Quran atau hadis, mereka seperti orang yang, oh itu kan gak bisa langsung dipahami begitu aja, harus dengan pemahaman ulama. Betul, harus dengan pemahaman ulama. Ya. Tapi ingat kata Ibnu Abbas, ada ayat-ayat yang semua orang itu bodoh pun bisa paham itu ayat itu. Ya. Seperti Ar-Rahman, Al-Arsistawa itu gampang sekali memahaminya sebenarnya. Dan juga para salaf memahami seperti apa? Jelas sebenarnya para salaf memahami, selesai. Di atas arus, udah selesai kan? Selesai. Kalau seorang anak kecil diajari paham salaf tentang istiwa Allah di atas arus, udah selesai kan? Selesai. Kapan mulai ada kerancuan-kerancuan itu? Ketika ahli kalam ini pada bicara opini. Lo lihat blak-blak-blak sampai blabbering gitu, apa namanya? Berbusa-busa ngomong. Maksudnya, gak ada faedahnya itu. Debat-debat mereka kemudian mendebat Ahlu Sunnah, dan mereka mengatakan Allah itu Ta'ala tidak ada di atas arsy, kamu berarti ngomong membutuhkan tempat, dan seterusnya. Karena itu kan kita ngikutin madhab salaf, selesai. Jadi anak kecil yang diajarkan ditalkin madhab salaf itu lebih mulia akidahnya dibandingkan orang-orang walaupun bergelar apa, tapi kemudian mengikuti akidahnya ahlul kalam dalam masalah istiwa dan masalah lainnya. Ya. Jadi ngapain berkutat pada pendapat para tokoh madhab kalau misalnya memang berlawanan dengan madhab salaf, ya khalas ikuti madhab salaf. Atau bertentangan dengan Al-Quran yang sharih atau hadis Nabi yang sharih, yang jelas artinya, ya. Kemudian, oh itu kan ayat, itu kan hadis, kita gak bisa langsung memahaminya. Itu alasan, selalu alasan. Itu dari syaitan mentanfir dan mengaburkan orang-orang dari Al-Quran dan hadis. Sehingga lama-lama coba lihat, banyak lulusan-lulusan pesantren gak pernah baca kitab-kitab hadis sama sekali. Atau lulusan mana gitu, gak pernah baca kitab hadis. Dan juga anda juga gak tahu, ada orang, ada ahli fiqih, ahli usul fiqih. Dan masya Allah, kalau udah mendebat tentang salafiyah itu paling getol. Tapi pas diran setoran hafalan Quran, paling sulit dia. Seolah hidupnya gak pernah bersama Al-Quran. Karena kering dengan apa perdebatan dan pembelaan terhadap kelompoknya dia. Dari kelompok yang lebih dekat ke ahlul kalam. Ya, ini hukuman buat siapapun yang menuntut ilmu, tapi tidak memulakan dengan Al-Quran atau Sunnah dan juga dengan akidah yang sahihah. Itu hukuman itu. Maka manhaj ilmu yang benar adalah sampai-sampai hafalkan dulu Al-Quran. Banyak-banyak hafalkan Al-Quran. Ya, banyak-banyak baca Quran. Dan juga makna itu Al-Quran. Lihat terjemahan boleh. Lihat tafsirnya lebih bagus lagi. Juga hadis-hadis Nabi SAW. Jangan kita itu kadang-kadang, ya orang-orang ini, baru buka ayat-ayat Allah atau searching ayat-ayat Allah di Android atau searching hadis di Android ketika mau mendebat baru tuh buka tuh. Ini gimana ini? Seperti orang-orang zindik aja baru buka ayat atau hadis ketika mau debat. Ketika mau meng-counter suatu pemahaman. Tapi coba buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an di mana-mana dan hadis juga dibaca, ya. Sehingga tidak antipati dengan itu. Syaitan itu berusaha memalingkan seseorang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dipalingkan, perkataan ulama aja, Al-Quran itu berat, Sunnah itu berat, itu level tinggi itu, ya kan? Masya Allah, padahal kita diperintahkan baca Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi? Tadabur itu bukan sekadar bacaan loh, lebih dari membaca. Bahkan sampai maknanya juga dipahami baik-baik. Ya, malah ini banyak yang hanya mentadaburi matan-matan fikih. Lebih fokus matan fikih itu daripada pada Al-Quran atau hadis. Sampai dihafal matan fikihnya. Giliran Al-Quran, susahnya masya Allah. Dan giliran pun membaca Al-Quran harus pakai nagom-nagom atau nada-nada yang kadang melengking dan berlebihan. Lihat tuh bagaimana syaitan membelokkan banyak dari orang supaya jauh dari Al-Quran atau As-Sunnah. Kalaupun dekat, dibelokin lagi caranya. Banyak orang semangat mencintai Nabi, semangat selawat, kemudian setan belokkan, jadikan dia seperti musik dan lagu. Insyaallah. Ya. Baik. Insyaallah ini mudah. Banyaknya pertentangan, perselisihan dan benturan dalam golongan mereka, kiranya semua itu cukup menjadi bukti bagimu bahwa yang ada pada mereka bukanlah berasal dari sisi Allah. Ayo kita lihat kalangan ahlul kalam dan semisalnya orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Mereka punya banyak beragam pendapat dalam akidah. Dan ketika mereka belajar, seolah tidak ada manfaatnya mereka belajar. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz Taufik. Masya Allah. Ustaz Taufik. Semoga Allah menjaga Ustaz Taufik. Amin. Dan keluarga serta selalu dalam hidayah Taufik dari Allah. Amin. Allahumma amin. Walaki bimithl. Apakah jika kita tidak memiliki ilmu tapi kita mentranskrip tulisan, transkrip apa pakai R Ini berarti kurang ro satu. Huruf ro satu kurang. Mentranskrip tulisan kajian asatidah, apakah itu termasuk pahala jariah? Mohon maaf Ustaz sebelumnya. Loh, kok mohon maaf dia? Kenapa? Jazakallah khair. Insya Allah itu merupakan pahala jariah, dia mentranskrip tulisan tersebut, tapi jangan sampai dia menulis kesimpulan yang mana bisa jadi kesimpulan itu tidak seperti yang pada hakikatnya Ustaz tersebut bicarakan. Ya. Kalau mentranskrip apa adanya, insya Allah tidak mengapa selama bukan di poin-poin yang menimbulkan fitnah. Kalau poin-poin biasa tazkiyatun nufus, poin-poin tentang syarah hadis biasa, ya, maka itu pahala jariah insya Allah. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang dekat dengan fitnah, ya, yang mungkin kalau disebarkan akan menjadi kekacauan nanti, maka hal yang seperti itu minta izin dulu sama Ustadz yang pemilik kalam tersebut. Itu ambil akuanya tuh, Syekh, tolong diambil akuanya. Ah, udah, alas. Buat disebarin akuanya. Ini teman-teman di sini kesian kekeringan mereka. Ya begitu. Dan insya Allah itu pahala jariah. Dan dalam maktabah Syamilah itu juga ada muhadarah al-mufarrahat mufarrahah, yaitu kajian-kajian ulama yang ditafrigh, yaitu di transkrip, yaitu tulisan. Ceramah-ceramah lama mereka. Banyak itu ratusan. Dan udah banyak seperti itu dan mungkin ya bisa dilakukan untuk Indonesia. Cuman beda, kalau di Indonesia beda. Kalau ulama di sana, Saudi, Mesir, itu kajian itu muhadharah, kalimat mereka tertib bagus gitu loh. Kalau di Indonesia karena apa? Atmosfer orang-orang awam ini. Ya. Kalau dengan kalimat baku 100% itu orang-orang awam tuh pada gini, ya Allah, berat banget nih kajian. Ya. Karena orang-orang yang awam itu butuh apa? Butuh hal yang menarik dari kalimat, nada, mimik, tangan, ini gitu. Tapi kalau ulama di Timur Tengah rata-rata tuh enggak banyak. Kayak gini enggak banyak. Rata ngomong aja. Selesai motoroh, udah. Seperti itu. Tapi kalimatnya tersusun karena ketika seseorang itu kebanyakan menggunakan body language, itu pikirannya banyak kemana-mana. Maksudnya begini loh, ketika antum lo kayak gini terus antum bicara, pikiran terpusat pada ilmu, maka antum gak bakal banyak apa, body language, bahasa tubuh, gerakan jemari, tangan, dan seterusnya. Tapi ketika antum mengoperasikan banyak-banyak gerakan jemari, pikiran antum bukan hanya di ilmu saja, tapi gimana caranya supaya menarik dengan tangan ini, gitu kan? Makanya ulama rata-rata kalimatnya tertata, kenapa? Karena fokus dia pada ilmu ketika ngomong. Dan ketika betul-betul antum fokus pada ilmu ketika bicara, gak banyak gerak antum. Iya. Coba orang-orang yang joget itu, tanya ilmu ketika mereka joget. Gak tahu apa-apa mereka. Kenapa? Lagi fokus badannya dipakai untuk joget. Nah, ana juga sarankan buat teman-teman yang mungkin ngajar, ya, lihat juga medannya. Kalau anak-anak, ya, itu memang butuh dengan body language. Jadi ini likul lima komin makol gitu. Enggak kita mutlakan itu salah, tapi enggak kita mutlakan itu benar juga, gitu. Jadi insya Allah kalau mentranskrip tulisan untuk kajian asatidz itu berpahala besar dan itu sebenarnya diantara bentuk bakti kepada ustaz tersebut, ya, diantara bentuk baktinya dia kepada ustaz tersebut, ya, yang insya Allah itu akan mengantarkannya ke surga insya Allah kalau dia ikhlas, ya. Atau boleh juga minta izin sama ustaz, ini ana afwan mentranskrip ke kajian antum, apakah antum setuju ini? Ada kalimat yang mungkin antum gak mau ditampilkan, itu jauh lebih baik tuh, masya Allah. Nah, itu bakti dia, antara bakti tarik kepada ustadznya. Yeah. Dan Syekh Utsaimin rata-rata kitab-kitabnya itu transkrip, rata-rata. Seperti Syarah Riyadhus Salihin, transkrip itu dari kajian. Kemudian Al-Qawlul Mufid fi Syarah Kitab Tauhid, transkrip. Kemudian Syarah Arba'in Nawawiyah, transkrip juga. Apalagi? Syarah Sahih Bukhari, Ta'liq ala Sahih Muslim, Asy-Syarah Al-Mumti'. Itu kajian itu, bukan tulisan beliau. Rata-rata hampir mungkin 80% dari buku-buku beliau itu adalah hasil kajian atau muhadharah. Waktu itu Ustaz Taufik, masyaallah, Ustaz pernah membagikan kitab tafsir Muyassar dan menugaskan untuk menulis 3 artikel dari tafsir tersebut. Tapi setelah lama saya baru ingat, sama lah, baru mengirim 1 artikel. Apakah itu termasuk hutang? Karena saya takut ini hutang menjadi penahan nanti di yaumil akhir. Hutang bayar 2 juta lah. Ya ini bukan hutang. Enggak minta lagi lah. Enggak, ini bukan hutang yang bakal ini, enggak. Al-wa'du dainun, ya. Janji itu hutang, betul, tapi bukan hutang harta, ya. Ini bukan hutang harta, jadi enggak masalah insyaallah. Lagi pula anak juga enggak mau baca juga sekarang tugas dari anak-anak, dari teman-teman, ya. Udah capek, udah cukuplah dengan tugas anak yang ada sekarang. Jadi tolong yang mungkin udah dikasih kitab tafsir Muyassar dimanfaatkan di rumah, ya. Dibaca itu. Ajarkan anak-anaknya, saudaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik wa fik. Barakallahu wa jazakillahu khair. Seringkali saya ingin men-share ilmu dan kebaikan lainnya ke teman-teman saya. Tapi seringkali saya urungkan karena saya takut tidak ikhlas karena Allah. Saya takut ada niat terselubung untuk menjadi terkenal. Apakah ini waswas syaitan? Apakah ini waswas syaitan Ustaz? Enak aja nih ditanya. Apakah ini waswas syaitan Ustaz? Jadi anak punya setan terus bikin dia was-was gitu. Pakai koma dong, Mbak. Ini tulisan yang benar, sesuai dengan ejaan yang dibenarkan. Sesuai komanya di ini. Jangan nuding anak punya setan terus ngirim ke anti nanti. Enggak. Ya. Jadi kalau misalnya mau share ilmu tuh enggak usah mikirin, nah nanti enggak ikhlas saya. Enggak usah, share aja, ngapain mikirin gitu coba. Ya kan? Ini ujian dari setan, was-was dari setan supaya enggak jadi nge-share ilmu. Padahal ini amal jariah ini, nge-share ilmu nih. Amal yang pahalanya ngalir. Buat apa coba dipikirin, wah, ikhlas enggak ya, ikhlas ya? Ah, enggak ikhlas nih, entar. Enggak jadi deh. Takut ada niat terselubung nanti. Enggak usah. Hilangkan itu pikiran dan juga harus ikhlas, udah, lakukan truk gitu kan. Ya kalau misalnya pun enggak pakai nama pribadi ya udah enggak apa-apa. Misalnya men-share ilmu kitab Fawaidul Fawaid, terus disebar gitu aja tanpa ada nama. Misalnya, wah nama saya misalnya Susi, tapi janganlah misalnya Ummu Hudzaifah misalnya, ya kan? Kan kalau udah Ummu-Ummu itu orang gak tahu ini Ummu siapa gitu kan, Ummu Kulsum apa Ummu siapa nih gitu kan. Nah itu insya Allah bisa menjaga keikhlasan. Kalau yang laki-laki mungkin Abu, ya kan, misalnya Abu Hanifah misalnya. Nah itu nama asli itu. Atau Mas Wahyu Abu Ibnihi, nah misalnya Ustadz Abu Ibnihi, ya. Bapaknya anaknya, ya bisa kan gitu, bisa ya, orang ketawa tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak ketahuan nih siapa, kecuali kalau artikel buatan sendiri, ya kalau artikel buat sendiri anda sarankan pakai nama asli supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kan gini loh, orang itu gak mau baca artikel dan kadang malas mempercayainya, kecuali kalau dia tahu siapa yang nulis. Jadi itu perlu. Nah kadang-kadang kita, kadang-kadang sebenarnya anak pribadi gak mau nulis ustadz gitu ya, atau ditulis ustadz gitu, udah Hasan aja. Tapi kalau gak kayak gitu, cuman Hasan doang atau Hasan al-Jaizi doang, orang kadang nggak mau dengar, nggak mau nyimak gitu, dan nggak mau baca tulisannya. Ah siapa ini, bukan ustad, nggak ada tulisan ustadnya. Iya, asal ya memang ya, tapi mau gimana lagi, itulah tuntutannya seperti itu ya. Intinya jangan merasa nanti nggak ikhlas apa-apa, lakukan dulu dan ikhlaslah. Nanti kalau di tengah perjalanan ternyata ada pikiran nggak ikhlas, lanjut lakuin, ya. Terus muhasabah diri. sebagaimana juga anda mendengar kajian Ustaz Firanda itu, ketika Allah Ta'ala menerbitkan di pikiran antum untuk berbuat ihsan, berbuat baik, jangan dihilangkan, segera beramal, segera lakukan itu, karena ketika itu Allah sedang memberikan hidayah kepada anda, gitu. Iya atau tidak? Iya. Ada poster kajian, bih bagus nih kajiannya, posternya bagus, kajian bagus, ikut ah. Udah langsung niatin itu, jangan pikir-pikir, wah nanti ada, nah nanti ini mulai dari lafal wahnya ini, wah nanti pikiran apa lagi nih, wah tapi kan wah nanti kayak gini nah, wah nggak jadi akhirnya, ya gitu tuh, ya kadang-kadang gitu, banyak pikiran, baru punya kebaikan dikit, setannya langsung datang ngejolokin, oh kamu nanti kalau datang ke sana kejauhan, capek, mendingan di rumah aja itu, atau nonton streaming aja. Kan lebih jelas. Kalau kamu nonton di sini burem enggak jelas gitu kan. Mendingan streaming aja. Ya, enggak jadi ke majelis taklim. Ya, gitu ya. Setan selalu pengen ini kayak gitu tuh. Sesuatu yang baik enggak jadi. Udah dapat hidayah, dibelokin lagi. Kan seperti itu biasanya. Wallahu a'lam. Mohon diberi contoh cara mengusap daun telinga ketika berwudu, apakah sah dan boleh jika hanya mengusap daun telinga saja? Di sini tata cara lebih spesifik itu tidak begitu spesifik untuk telinga kan? Telinga antum ada kan? Ya gini. Bisa kayak gini. Nah, begini ikhwah. Dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya. Disebutkan memang dalam masalah ini lebih dekat ya sebenarnya untuk masalah telinga, bahkan sampai zahirnya yang ada ke ini aja enggak masalah. Maksudnya gini, dia masah atau ghusl? Masah, mengusapkan. Berbeda dengan ghusl. Ghusl itu mencuci, membasuh dengan ada tetesan aliran air, sebagaimana air menetes, mengalir gitu kan. Muka juga, tapi ini kan termasuk ro'os dia. Udhun ini termasuk ro'os. Dan kepala itu diusap apa dibasuh? Diusap, bukan dibasuh dengan air banyak. Dan misalnya antum ini buat kepala, terus antum cipratin kan? Ini ke belakang. Nah, apakah rambut tersebut harus semuanya kena air? Enggak harus. Rambut antum panjang misalnya. Misalnya almay, rambutnya panjang. Apakah semua harus kena air? Mandi itu namanya. Ya kan? Balikin. Enggak harus. Semampunya aja air bekas ini, yang penting lembab, basah gitu loh. Bukan basah, mablul, deras gitu, enggak. Nah, begitu juga dengan telinga. Kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan ambil permen ciduk air baru buat telinga. Tapi kalau mazhab yang lainnya ada yang mengatakan enggak usah, langsung sisa dari kepala. Malah kuliah ini pendapat yang insyaallah enggak masalah dua-duanya. Nah, yang ini gini aja boleh. Atau gini pun enggak apa-apa. Atau gini enggak apa-apa, karena kata Syekh Abdullah Al-Fauzan ini seperti rambut. Yaitu dia tidak diharuskan wah semuanya terus bawa korek kuping tambahin air, enggak maksudnya udah apa yang dia tangkap di sini, nah itulah yang udah kena dah. Makanya enggak masalah kalau misalnya ternyata kok di telinga saya di bagian daun tapi bagian agak dalam, bukan di dekat lubang tapi bagian yang lipatan-lipatan ini kok ada apa ya, ada kotoran-kotoran debu-debu gitu. Oh berarti enggak pernah kena nih sama air wudu gitu. Enggak apa-apa. Karena itu termasuk bagian dalam. Antum udah korek-korek langsung keluar semua tuh. Hah? Coba aja antum korek keluar mungkin kotorannya, debu-debunya. Gak apa-apa. Yang penting zohirnya aja. Zohirnya mana? Yang zohirnya ini yang sampai di tangan udah gitu aja. Tapi yang biasanya kayak gini, udah selesai. Ataupun bagian dalam yang bagian sininya gak kena. Biasanya gitu. Gitu, jadi gak perlu detail-detail ya. Begitu. Apakah sah dan boleh jika hanya mengusap daun telinga saja? Sah, boleh insyaallah. Itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah selitas membaca artikel bantahan dari seorang ustaz kibar kepada ustaz kibar lainnya. Masyaallah. Ini ustaz kabir bukan ustaz kibar. Kibar itu jamak ya. Ustaz kabir kepada ustaz kabir lainnya. Mengenai uzur bil jahl. Siapa nih Ustaz Kabir, Ustaz Kabir? Apakah hukum ini berlaku kepada yang jahil masalah fikih atau dalam hal akidah juga seperti pelaku syirik akbar yang dilakukan oleh orang awam, baik dalam masalah fikih atau masalah akidah? Tapi lebih ketat uzur bil jahl dalam masalah akidah. Maksudnya lebih diperluas uzurnya. Kenapa? Karena ini kalau masalah kesyirikan itu kan konsekuensinya kekufuran. Maka harus lebih berhati-hati dalam memvonis, sehingga harus lebih luas lagi diberikan uzur tentang kejahilan. Tetapi memberikan uzur kepada kejahilan itu bukan berarti seluas-luasnya, artinya apa? Enggak ada batasan, ada batasannya. Ada tahdidnya, dan kita lihat juga lingkungan, tempat, area pergaulan itu mempengaruhi terhadap uzur bil jahal ini. Uzur bil jahal itu artinya apa? Memberi uzur kepada orang yang kita anggap jahil tentang amalan dia. Ya, misalnya ada orang baru masuk Islam, tapi kemudian dia masih suka, maaf, afwan gini apa, yang salib-salib itu. Kalau lagi bersyukur, apa kemudian kita, astagfirullah, kamu kembali kepada kekufuran, kamu kafir lagi, syahadat lagi kamu, kamu taubat, kafir kamu sekarang. Apakah nyalit kayak gini termasuk apa namanya perbuatan kufur nggak? Nah iya, perbuatan kufur nggak? Nggak, antum yakin nggak itu perbuatan kufur? Jangan-jangan kata antum nggak apa-apa lagi, perbuatan kufur itu kan? Tapi kan kalau pelakunya seperti itu, kita lihat dia, oh ini mu'alaf baru tahu. Akhi afwan, kalau udah muslim gak boleh melakukan itu seperti itu. Oh gitu ya mas, oh iya iya iya. Ya kan, apakah langsung untuk kafirin? Enggak. Walaupun dia itu tinggal di lingkungan muslim semuanya, tapi mungkin belum tahu masalah ini gitu. Juga teman-teman yang mungkin di kuburan, ya meminta kepada mayit, tapi kan pikiran mereka apa? Ini kan tawasul, gak masalah. Tawasul syar'i, dia aja nunggu guru kita seperti itu. Itu gak bisa kita kafirkan atau gimana, enggak. Ya, kita pahamkan dulu duduk permasalahannya. Dan mereka kan kadang-kadang juga membaca artikel tentang tawasul yang syirik atau bid'ah, mereka gak terima. Kenapa? Karena udah masuk syubhat duluan. Ya akhirnya gak terima dengan kebenaran. Nah ini gak langsung kita bilang kafir ini, enggak. Sebentar dulu, kita pahamkan kepadanya baik-baik, sampai dia kemudian, oh gitu, paham saya sekarang. Ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang masyhur dan udah betul-betul semua orang di daerah situ paham itu kufur, dan orang ini pasti paham itu kufur, maka udah, gak ada uzur buat dia. Seperti sebagian dari dedengkot liberal misalnya, yang jelas-jelas mengejek ayat Allah, ini udah gak usah anggap dia muslim, udah. Tapi kita enggak bilang dia kafir gitu di depan umum, enggak, karena ini fitnah jadinya. Kecuali kalau ada ulama yang bilang. Tapi kalau misalnya kita bilang, lihat, udah ini orang ini intelek, ya. Intelek Indonesia, bukan intelek Jawa ya. Intelek, intelektual, maksudnya pinter dia. Pendidikan lulusan Amerika, paham bahasa Arab, paham bahasa Inggris, bisa nulis, bisa baca, bisa semuanya. Tapi kok ngehina ayat Allah jelas-jelasan gitu. Mengatakan bahwasanya itu cerita-cerita dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng yang dibuat-buat oleh Allah. Ini kufur bukan ini? Ini kufur sebagaimana orang musyrikun. Apakah kemudian dia bilang, oh gak apa-apa dia masih beriman. Ini murjiah jadinya nanti lama-lama. Jadi semuanya gak ada yang kafir nanti lama-lama. Karena apa? Apapun dia, yang penting muslim statusnya, KTP-nya. Yang seperti jelas-jelas terang-terangan orang-orang dengkot liberal ini udah jelas menghina Allah Ta'ala, menghina ayatul Quran, ya, begitu. Dan mereka orang-orang pintar, bukan orang-orang yang dari desa baru datang atau orang-orang awam biasa, bukan. Nah seperti ini, enggak, kita enggak nganggap dia muslim. Tapi tidak kita sorohatan bilang ke publik fulan kafir, enggak gitu. Antum siapa? Gitu loh, bukan ulama. Udah simpan aja buat diri sendiri bahwa saya antum yakini dia bukan muslim. Udah keluar dari Islam dengan tata cara seperti itu. Nah seperti ini ada juga penjelasan dari sebagian ulama, ya. Seperti sujud juga ke kuburan, atau ada patung Yesus kemudian dia sujud, kita bilang itu kafir gak? Kafir udah. Kenapa? Di Indonesia, di Jakarta orang itu bilang, orang itu melakukan itu, kita bilang dia orang kafir bukan? Kafir kan? Jelas gak? Apakah ada uzur bil jahal kayak gini? Gak ada, kecuali kalau kita tahu dia mu'alaf, mungkin salah paham gitu. Tapi kalau dia tahu itu dia muslim, dia sejak kecil muslim, tapi karena dia liberal atau gimana terus habis itu sujud, udah jelas. Jadi kita lihat dari sisi kesalahannya dan juga lingkungan, area, pertemanan dia, ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita bilang bahwasanya dia bukan, dalam hati kita tahu dia bukan muslim lagi, Kalau kita orang awam, maka jangan kita umumkan ke orang-orang karena ini menjadi fitnah nantinya. Ya Allah a'lam. Ilmu yang dimaksud, apakah semua ilmu atau hanya ilmu agama? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya. Ilmu yang dimaksud di kajian ini. Dua, saat ini banyak orang yang merasa lebih berilmu ketimbang orang-orang yang benar-benar belajar di institusi. Kemudian mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman dusta. Contohnya dalam bidang kesehatan. Bagaimana menyikapinya? Gimana? Orang yang merasa lebih berilmu ketimbang orang-orang yang belajar betul di kampus atau institusi yang menyebarkan pemahaman dusta. Contoh misalnya apa? Vaksin gitu ya? Vaksin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi memang ada khilafiyah di masa vaksin. Ya ada juga orang kesehatan yang bilang ya ada madaratnya atau gimana. Tapi ketika suatu hal ilmiah kemudian dikaitkan dengan teori konspirasi, jatuh itu langsung keilmuannya. Makanya ana sama sekali enggak mempermasalahkan vaksin. Kita vaksinin anak kita. Enggak ada masalah. Dan seperti ini, ketika antum melihat ada seorang yang insya Allah berilmu kedokteran bagus dan agamanya bagus, ikuti udah. Ya. Tapi kalau misalnya kedokterannya mungkin bagus, cuman kemudian mengait-kaitkan dengan politik atau dengan apa namanya konspirasi Yahudi, udahlah tinggalkan yang kayak gitulah. Capek itu. Ya. Itu nggak ada, nggak jelas juntrungannya nih kemana. Jangan-jangan dia juga ngomong kayak gitu ada sisi emosi politiknya juga, jangan-jangan. Jadi udahlah. Yang seperti ini kita kembali ke dokter-dokter yang memang dia mempunyai ilmu agama dan kejujuran. Dan sekarang udah mulai banyak ya. Di antaranya teman kita Ustaz dokter ya, bukan dokter ya, Raihanul Bahrain misalnya. Atau di Roja ada yang baru itu dulu belajar sama kita. Dokter Mururul Aisy gitu. Beliau sudah ngisi di Roja ya. Dulu suka ngaji di rumah dulu. Ya Masya Allah, hafizahullah. Ya seperti itu tuh, ikut itu. Mereka, tapi kalau Ustaz atau dokter Murul Ais ini lebih ke masalah anak ya. Gitu. Ya seperti itu yang diikuti. Yang punya pemahaman agama insya Allah dan kejujurannya lebih bagus daripada yang gak jelas itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua tasawuf menyimpang? Ini pertanyaan yang butuh rinci sebenarnya jawabannya. Tasawuf yang makna apa dulu? Tapi keumuman tasawuf itu, kalau dimutlakkan tasawuf, itu ini maksudlah sufi, yaudu, yang menyimpang. Tapi kalau tasawuf di sini bermakna adalah pemurnian, penjernihan hati, ya. Nah ini butuh rinci lagi. Ya. Apakah tasawuf Buya Hamka yang memiliki referensi Ihya Ulumuddin, buku Al-Ghazali, lainnya juga menyimpang? Ana, Allah alam. Untuk tasawuf Buya Hamka enggak ngerti, tapi untuk Ihya Ulumuddin di dalamnya ada kesalahan hadis-hadis palsu, cerita-cerita yang perlu ditinjau lagi, dan juga tapi di dalamnya ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dari kitab-kitab lain. Keluar biasaan kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi blending di dalamnya hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang tidak bermanfaat dari hadis-hadis yang tidak jelas asalnya, tetapi tetap banyak manfaatnya. Oleh karena itu Ibnul Jauzi kemudian mengikhtisar dan meringkas Ihya Ulumuddin menjadi Minhaj Al-Qasidin. Minhaj Al-Qasidin karya Ibnul Jauzi, kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ambil tuh yang itu. Yang masyhur sekarang Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah. Yang banyak terjemahannya. Atau bisa juga kitab karya Jamaluddin Al-Qasimi ya, untuk ringkasan Ihya Ulumuddin itu ada. Karya Jamaluddin Al-Qasimi ya, itu insyaallah udah ditankih dan dibersihkan dari yang tidak bersesuaian dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang akhwat adalah mahasiswa psikologi. Betul. Ilmu psikologinya sangat sekuler dan ada filsafatnya. Betul sekali itu. Mau tidak mau ia belajar psikologi Islam. Iya. Nah, aslinya psikologi Islam ini dibawakan oleh orang tasawuf. Tidak semua psikologi Islam tasawuf sih. Ada sihnya di sini. Kemudian gimana dong? Mohon sarannya Ustadz untuk menyaring psikologi yang sekuler dan psikologi Islam yang tasawuf. Gimana cara menyaringnya? Saya sendiri belum pernah belajar psikologi yang sekuler. Jadi enggak bisa anak enggak bisa ngomongin di sini. Bagaimana menyaringnya? Saya enggak tahu karena buku-bukunya enggak saya pelajari. Tapi ada dalam Islam ilmu nafs dalam psikologi, psikologi, ilmu kejiwaan, ilmu nafs diajarkan juga di Libya. Terutama psikologi pendidikan, ya. Cuma itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dan juga sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, yang rusaknya adalah di kampus-kampus sekuler ini, baik yang di Depok atau yang dimanapun ya. Itu jangan senyum antum. Itu psikologinya di blending dengan apa? Filsafat terutama. Dan kalau mau diislamikan dengan tasawuf. Nah, muskilahnya kalau tasawuf ini ada beberapa hal yang sifatnya metafisik atau mistis dan seterusnya misalnya. Ya. Makanya kemudian ada pemahaman seperti ada ruh, ada sukma, ada jin. Ya, ini di antara talbis syaitan itu. Ada ruh, ada sukma, ada jin. Itu tiga hal yang berbeda. Dan ini biasanya syaitan yang menyerupi beberapa manusia seperti itu mengaku bukan jin, tapi saya sukma, ruh. Tapi bukan ruh manusia, tapi bukan ruh jin, tapi sukma. Bingung lah tuh. Antum kalau ketemu orang kesurupan kayak gitu tuh. Udah yang ini lebih susah daripada dia mengklaim saya jin. Kalau saya jin masih lebih ini. Kalau mengklaim sukma itu keras wataknya dan merasa dirinya apa? Anda pernah di Ramadan kemarin itu. Ya. Orangnya manggil jinnya sendiri, kemudian kan berlagaknya kayak orang alim gitu. Dan jin ini mengaku Habib. Habib siapa anda lupa namanya? Habib Rozak atau Habib siapa namanya? Ya, saya adalah sukma. Anda tanya ke dia. Loh, berarti antum beda dong apa? Kuntilanak itu. Marah dia. Kamu sok tahu kamu. Anda bilang gitu. Bedakan kuntilanak itu jin, saya itu sukma. Masya Allah. Bingung anda di sini. Ini dia enggak ngaku kalau dia jin, bingung. Sukma, sukma apa di sini? Itu sebagian dari syaitan itu mentalbis dan mempengaruhi orang-orang supaya percaya dirinya bukan jin, supaya enggak terkonotasi negatif gitu loh. Saya itu sukma kan bagus, Sukmawati kan ada, ya. Ada kan perempuan namanya Sukmawati, jangan-jangan dia itu. Nah, sukma di sini apa? Dibilang ruh manusia bukan, dibilang jin bukan. Terus gimana? Baina manzilatain gitu, afina. Nah, makanya kita ini setan kok di rukyah bingung juga nah. Ya. Dibilang bukan jin, aduh susah kan. Nah ini talbis juga seperti ini. Dan mungkin di beberapa psikologi disebutkan bahwasanya ruh ada perbedaan, tapi gak berdasarkan dengan dalil, nas ya. Tapi berdasarkan dengan apa? Tabiah atau pengalaman, eksperimen. Nah mungkin diantara juga orang-orang berpendapat ada sukma. Sukma ini dia adalah suatu tabiat. Dia seperti ruh tapi bukan ruh manusia. Dia bukan juga dengan jin. Ini bingung kita. Enggak ada dalilnya ini, enggak ada dalilnya. Tapi sebagian orang mempercayainya. Dan ini bisikan syaitan ini. Coba apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada wa ma khalaqtul jinna wal insan. Mana sukmanya mana? Enggak ada. Dan ada waktu itu ana udah tampilin dalil, marah itu setannya itu. Pokoknya dia menutupi dirinya supaya bukan jin gitu loh. Ya begitu. Dan takutnya psikologi yang sekuler ini gak punya pemetaan yang benar tentang ruh dan juga jin. Dan juga sebagian dari psikolog yang sekuler ya, mereka berkiblat ke Mu'tazilah kalau untuk Islam, dan mereka mengingkari wujud jin. Ini dari sisi psikologi harus dengan sesuatu yang logis. Dan menisbatkan ini pada metafisik jin itu enggak logis. Yang logis adalah ini penyakit psikologi, ada kesalahan di sini-sini. Ini dijabarkan oleh mereka penjabaran yang semoga Allah melindungi kita dari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada ikhtilaf ulama padahal ada hadis yang sahih sehingga membingungkan umat dan terjadinya perpecahan dan kebid'ahan? Enggak semua ikhtilaf umat itu membingungkan umat. Enggak semua ikhtilaf itu menjadikan adanya perpecahan dan kebid'ahan. Beda ikhtilaf dengan iftirak. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Kalau tafarruq, tafarruq itu baru perpecahan. Kalau masih sebatas ikhtilaf, itu biasanya standar yang baiknya adalah karena ada perbedaan manhaj memahami dalil. Bukan manhaj salaf, manhaj atau tariqah, tata cara memahami dalil. Usul fiqih versi Hanafi itu beda dengan usul fiqih versi Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan juga Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah itu kerap di beberapa poin juga ada perbedaan. Ini perbedaan latar belakang madrasah dan tata cara memahami dalil. Perbedaan sisi pengambilan dalil atau perbedaan pemahaman sababun nuzul atau perbedaan tentang umum dan khusus dan seterusnya dari perbedaan-perbedaan. Apakah ini tercela? Enggak mesti disebut tercela. Yang tercela itu ketika khilafiyah ini sudah menjadi tafarruq, perpecahan. Adapun ikhtilaf yang seperti ini karena perbedaan cara pandang, selama itu dalam konun atau undang-undang usul fikih yang benar atau keilmu yang benar dan takhrij yang benar, maka ini tidak disebut tercela. Ya, tapi mereka saling berijtihad namanya. Dan mereka masing-masing mendapatkan pahala walaupun salah. Sebagaimana kata Nabi SAW. Ya. Nah, membingungkan umat. Umat ini bingung karena jarang belajar. Ya. Coba kalau belajar lebih dalam. Cuma kadang-kadang yang membingungkan umat itu ketika khilafiyah ini ditampilkan ke orang-orang awam. Jadi bingung. Yang salah siapa di sini? Dua-duanya salah. Yang salah ustadznya dan awam juga salah. Ustadznya salah karena itu tahu orang awam malah disuguhin yang kayak gini. Dan orang awam juga salah. Lagian siapa suruh jadi orang awam? Jadi thalibul ilm dong. Kalau thalibul ilm itu enggak bingung dia. Ya Rafi, thalibul ilm itu enggak bingung. Karena dia mencari dan juga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat ilmunya. Ya, kecuali khilafiyah di nas-nas atau di masalah akidah yang itu permasalahan usul dalam akidah. Maka khilafiyah seperti ini tercela. Seperti adanya khilafiyah Allah Ta'ala di atas ars, ada yang menyisih enggak Allah Ta'ala tidak di atas ars. Ini tercela khilafiyah seperti ini. Ya, dan ini masuk ke dalam tafarruq. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang membangkang tatkala diingatkan kebaikan dan kebenaran namun dia bantah karena menurutnya apa yang didapatkan adalah yang paling benar. Ini kalau misalnya antum ketemu perukiah, solusinya cuma satu, ruqyah. Ya. Padahal kalau ditanyakan dalilnya tidak tahu dan beralasan kalau apa yang dilakukan adalah kebenaran yang turun temurun. Pertama, ini masalah hati, berarti kekerasan hati, mungkin banyak maksiat. Ya. Nah, kalau kayak gitu kan udah hati masalahnya, berarti yang hanya bisa mengubahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, sikapnya adalah sabar dan doakan terus supaya dapat hidayah. Allah itu maha kuasa. Dan Allah maha tahu kapan seseorang dapat hidayah dan apakah dia dapat hidayah atau tidak. Nah sekarang kita manusia kerjanya apa cuma? Ya cuma berusaha aja. Doa, minta sama Rabb kita Azza wa Jalla. Kemudian terangkan dengan dalil. Kalau memang menampik, ya sudah. Jangan ditambah-tambahi karena takutnya dosanya tambah-tambah. Karena kadang-kadang kalau kita melihat orang emosi melawan dalil, kalau kita terus tambahin supaya dia dapat dosa banyak, itu nanti takutnya kita juga dapat dosa. Ya. Makanya kita dilarang untuk ya menghina Tuhannya orang-orang kafir. Kenapa? Ya nambah dosa itu, kita dapat dosa juga. Kenapa? Mereka menimbal balik makin parah mereka perlawanannya. Maka kalau misalnya sudah dikasih dalil enggak terima ya sudah. Ya, tapi kalau dalam kesempatan lain bisa nasihatin lagi alhamdulillah. Cuman jangan terlalu maksain terus sampai dia ngotot sampai lama-lama marah kemudian mencaci-caci dalil atau seperti atau mencaci Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sabar dan banyak doa dan terus ingatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, di setiap kajian Ustaz kami mendapatkan selebaran yang sangat bermanfaat sekali. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, nanti setelah kajian nanti Anda kasih tahu nominalnya berapa ya. Afwan Ustaz. Anda mendapatkan ilmu kesehatan tentang bahaya merokok dari seseorang, lalu Anda berikan ke teman-teman, ternyata ilmu yang Anda dapatkan itu dari Ustadz yang manhajnya beda. Apakah Anda berdosa Ustadz? Enggak berdosa ini, enggak masalah, bagus. Dan semoga Allah Ta'ala, ini bukan Ustadz yang dari manhajnya beda, terus saya sebarkan faidah, enggak masalah kalau masalahnya seperti ini. Iya. apakah anda berdosa? Enggak berdosa. Dapat pahala insya Allah kalau ada yang dapat hidayah dari itu. Dan juga ustaz tersebut insya Allah dapat pahala. Jadi jangan kira ustaznya beda manhaj, berarti enggak pernah dia melakukan suatu pahala sekali. Enggak. Kalau emang ada kebaikan, kemudian kita sebar kebaikan tersebut, ya, kemudian ada dapat hidayah, dapat pahala juga dia. Beliau, insya Allah. Cuma kalau memang ada ustaz yang manhajnya insya Allah ahlus sunnah wal jamaah, maka jauh lebih baik. Tapi kalau dari ustaz yang manhaj beda, kemudian kita populerkan namanya, nanti orang banyak ikut takutnya. Bukan hanya masalah dilarang merokoknya, masalah-masalah lain yang mungkin berbeda manhajnya dari kita. Sementara teman ana tadi sangat senang sekali atas ilmu yang ana berikan, karena ayahnya seorang perokok berat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Apa yang harus dikecewakan dari sini? Ada di antara antum enggak suka? Ya khalas. Ini udah bagus, dapat hidayah orang ini. Khalas. Urusan dia, beliau beda manhaj itu urusan lain lagi nanti. Tapi ini ketika ada manfaat yang menyebar, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada ukht ini dan juga akhwat tadi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan takbiratul ihram bagi masbuk. Jika imam sudah tidak lagi dalam posisi berdiri, apakah makmum tetap takbiratul ihram dulu kemudian ikut imam apa langsung ikut posisi imam? Wajib baginya takbiratul ihram. Paham enggak surat masalahnya? Jadi udah pada sujud tuh kan? Atau gimana udah pada sujud, antum masbuk baru datang. Apakah antum langsung sujud dulu baru takbiratul ihram? Apa itu modal kayak gitu? Enggak. Allahu Akbar langsung turun gitu. Dan cukup satu takbiratul ihram itu aja. Paham enggak di sini? Gimana apa yang antum pahami? Anda juga bingung, antum paham apa coba tadi? Perasaan belum jelas deh. Misal imam dan makmum pada lagi sujud. Antum udah datang nih. Mau ikut gabung, mau joinan kan? Nah, kan takbiratul ihram wajib ya, hukumnya fardu itu adalah rukun, nggak boleh tinggalin dan nggak boleh baru takbiratul ihram pas lagi sujud. Gimana caranya? Lagi sujud, Allahu Akbar nggak nyampe, tapi pas lagi diri, Allahu Akbar, kemudian langsung turun. Perlu takbiratul intiqal nggak? Tidak perlu, karena takbiratul intiqal perpindahan dari suatu gerakan ke gerakan lain dan antum nggak punya gerakan sebelum sujud kan? Iya atau tidak? Jadi antum langsung sujud aja udah, khalas. Itu yang lebih tepat insya Allah. Ya. Begitu juga ketika antum lagi pada ruku', dapat satu rakaat enggak? Dapat ya. Allahu Akbar langsung turun. Enggak ada takbiratul intiqal. Antum bedakan takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu fardu apa rukun di awal salat apapun keadaan masbuknya antum. Walaupun orang itu lagi tahiyat misalnya. Allahu Akbar turun langsung. Ya, jangan tahiyat dulu. Allahu Akbar duduk tahiyat dulu. Jangan duduk dulu kemudian baru takbiratul ihram pas tahiyat. Enggak, orang lihat aneh dia ngapain dia lagi duduk kok kayak gini-gini. Salat siapa itu, ya. Jadi begitu. Dia takbiratul ihram wajib kemudian langsung ikut dengan imam tanpa takbiratul intiqal. Setelah mengaji atau mengenal ilmu, ibadah dan ilmu semakin bertambah. Namun terkadang masih ada maksiat yang dijalani ataupun kalbu yang masih dirasa kering. Apa ada yang salah dalam hal ini? Ya namanya maksiat ya salah semua mbak. Ya yang salah ya maksiatnya itu. Mau gimana lagi? Kalbu masih kering. Ya dibasahin lah. Dibasahin pakai zikir, amalan soleh. Hindari dari penyakit hasad, riya, ujub dan seterusnya. Adapun kalau misalnya ahlu sunnah itu kalau bermaksiat ya, dalam hal-hal yang sifatnya ya furu', ya maksudnya bukan kabair, bukan dosa-dosa besar gitu, ya itu ya semoga Allah Ta'ala berhidayah, tetap dia ngaji tauhid. Jadi insya Allah dengan ngajinya di tauhid maksiat itu terkikis. Ya semua orang kan hijrah itu kan kadang-kadang nggak langsung 100% semua maksiat ini, ya dia betul umumnya saya insya Allah semakin membaik, tapi ada sisi lain mungkin yang masih disembunyikan sama dia masih ikutan, tapi bukan masalah akidah dan bukan masalah usul manhaj. Misalnya udah hijrah masih merokok, masih terus rutin, ya yang seperti ini tidak kita bilang wah ini bukan ahlus sunnah ini karena dia ngepul terus. Jangan, dia ahlus sunnah tapi masih maksiat. Dan biarkan aja, maksudnya biarkan, jangan, maksudnya iya, dia melakukan seperti itu, tapi suatu saat insya Allah kalau memang dia ngejar ngaji tauhidnya bagus, insya Allah akan perlahan hilang itu, beneran. Atau dan hal-hal lainnya dari maksiat-maksiat, ya, semakin dia mengaji tauhid, insya Allah perlahan-lahan akan hilang itu, bahkan total insya Allah. Baik, apakah ilmu dunia seperti merekayasa foto atau mengedit foto hukumnya haram? Karena tujuan dari pekerjaan tersebut adalah mengubah foto yang tidak sempurna menjadi sangat sempurna, terkadang terlalu berlebihan. Merekayasa foto kayak gimana nih maksudnya? Anda kalau foto sarung mana rekayasa itu? Maksudnya rekayasa apa? Wajah gitu ya? Foto makhluk, matanya dipindahin gitu, apa gimana? Kalau yang seperti itu haram itu. Kalau di sini, kalau foto makhluk hidup, sebagian ulama mengharamkan mutlak. Sebagian ulama mengharamkan kalau ada matanya. Dan seterusnya dari khilafiyah seperti ini. Anggap misalnya foto makhluk hidup boleh kalau di laptop atau di handphone misalnya, ya. Mengedit dengan mengubah bentuk umumnya itu haram jelas ya. Ya. Tapi kalau mengedit cuma saturation doang, apa pencahayaan doang, itu insyaallah wallahu alam tidak bermasalah ya. Tapi hindari ya yang seperti itu. Ngapain foto makhluk coba? Ini pekerjaan mungkin ya. Iya. Sebaiknya cari pekerjaan lain yang bukan foto makhluk. Kalau misalnya dia main PES misalnya atau main game, dia bikin player. Kan kadang bisa tuh, main game bola ya, PES atau apa itu namanya? Atau PS atau PES gitu, PES, ha? PES gitu kan? PES itu biar jelas. Itu kan bisa creating player gitu kan. Bikin pemain ya, pemain yang paling hebat dalam game tersebut. Misalnya Hasan gitu kan. Iya. Posisinya apa gitu kan. Nah, terus dari nose, dari hidung, dari mulut, bibir hitam, putih, coklat, rambut, semua tuh gesturnya, semuanya itu dibentuk oleh apa? Stick bisa tuh. Ya kan? Ah, ini termasuk yang dilakukan sama dengan melukis ini. Ya kan? Karena membentuk makhluk hidup kan dengan tangan, dengan perbuatan kita. Beda dengan foto. Jadi kalau yang seperti itu haram yang tadi. Ya. Lagi pula ngapain main game? Hari gini masih main game itu habis waktunya. Mendingan baca kitab tafsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti apa tanggapan kita kepada orang yang mengajak sampai ke beberapa tempat sampai 3 hari atau sampai minggu? Bahkan berbulan-bulan, tapi niatnya mengajak menyebarkan Islam. Wajib dan sunnah yang ke masjid-masjid terbilang sangat jauh, sudah lain daerah bahkan negara. Bilang aja jemaah tablik, Pak. Ini saya udah capek tambah baca ini, masya Allah. Tanggapan kita enggak ikut yang seperti itu. Kita tahu mereka ada kebaikan mungkin mengajak kepada sholat jemaah dan misalnya, dan semoga Allah memberikan pahala untuk itu. Tapi tidak berarti kita nilai enggak ada kemungkaran dari mereka. Kemungkarannya bisa jadi lebih besar karena mudharat dari berbicara tanpa ilmu itu besar. Ya. Dan juga mengotori masjid kadang-kadang itu besar mudharatnya. Yang paling besar madorotnya adalah berbicara tanpa ilmu. Belum lagi kalau misalnya di sebagian mereka mengikuti tarekat sufi ya. Ya. Banyak yang seperti itu, maka tentu kita ya, tidak berdekatan dengan mereka. Kalaupun iya, kita nasihati jika kita punya ilmu. Adapun kalau tidak punya ilmunya, maka tidak bisa kita apa-apakan, jauhi. Kalau misalnya pemilik otoritas DKM masjid, maka enggak boleh ya menghadirkan orang-orang seperti mereka, kecuali kalau tinggal di sini di masjid ini untuk belajar. Ya, boleh dakwah ngajak orang masjid silahkan, tapi kalau ngajar enggak boleh. Ya, boleh antum seperti itu kalau jadi DKM gitu. Antum boleh tinggal di masjid ini. Ya, boleh karena enggak apa-apa tinggal di masjid, enggak apa-apa. Cuma enggak boleh ngajar. Boleh antum ketok-ketok pintu orang-orang untuk sholat jemaah, boleh sholat. Masya Allah, itu jazakallah khair, bagus itu, bantu orang-orang bagus itu. Tapi antum di sini harus belajar. Ada kajian di sini, kajian Ahlus Sunnah Jamaah Salafi, kitab Tauhid, boleh kayak gitu ya. Dan ia pernah juga di Kelapa Gading, ya, itu ternyata ada beberapa jemaah tabligh ikut kajian kita di masjid tersebut, memang tinggal kayaknya, lagi tinggal di situ. Ada beberapa dari jemaah tabligh itu ada nyampain sesuatu tentang neraka, tentang ini, buh, yang satu astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu di tengah kajian tuh. Jadi orang-orang pada enek sama dia sendiri kan. Iya, kita bilang kita harus menghindari diri dari neraka, sholat berjamaah, gitu kan? Ya, astagfirullahaladzim. Dalam hati tuh makanya tuh pada sholat berjamaah, yang ceramah saya yang songong dia gitu. Kadang-kadang gitu tuh, nyebelinya di situ gitu. Iya, kita yang ceramah, dia yang provokasiin orang-orang supaya pada nunduk. Ya, pokoknya ala kulli hal kayak gitu. Ya, jadi gak apa-apa, tapi ala kulli hal mereka belajar di kajian itu harus. Ya, jangan mereka yang ngajar. Ya, orang awam udah gak tahu apa-apa, tambah dibahlulin sama orang yang bahlul, maka makin bahlul murokab jadinya. Baik, insyaallah pekan depan kita belajar tafsir Al-Isar. Jazakumullah khairan jazak atas kehadiran antum. Semoga Allah berkati ilmunya. Alhamdulillah atas kehadiran antum semua, dan juga ilmu antum, dan juga kesediaan antum untuk kesini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.